Tapi saya melihat dan sempat saya minta izin ke Ustaz Hamzah untuk mengundang beberapa asatidah, walaupun mungkin dengan diundangnya beberapa asatidah menjadikan pembicaraan barangkali tidak apa namanya tidak spesifik untuk membahas masalah Kalibagor. Tetapi setelah saya pandang Ustaz Hamzah, yang kita undang ini apa namanya, walaupun mungkin secara yaumian tidak duduk di sini, tetapi punya jadwal di sini. Seperti Ustaz Ridwan misalnya, dia tetap walaupun sebagai pengajar di apa namanya Lubalingga, tapi dia pengajar di sini juga. Ustaz Said di Sumbir juga demikian, Pak Slamet juga demikian, yang lainnya barangkali. Jadi mungkin apa namanya pembahasan kita tidak mengapa Ustaz kalau sekalinya kita mungkin apa namanya membahas mungkin kekurangan-kekurangan yang ada di maat ini, ya artinya sekalian juga mungkin untuk nanti bahan apa namanya bahan masukan juga berikutnya, karena kita ingin kita semuanya sebagai cermin bagi saudaranya yang lain. Ya, kita insya Allah apa namanya siap untuk saling berdiskusi untuk memberikan apa namanya atau menerima masukan, tetapi tentunya dalam hal ini kita minta baru Ustaz Hamzah secara khusus barangkali untuk apa namanya menyampaikan hal-hal yang terkait dengan apa namanya tarbiyah dan juga mungkin yang terkait dengannya, dan mungkin hampir apa namanya kenapa kita mengundang asatidah ini di antara sebabnya karena asatidah ini juga banyak mengambil manfaat dan faedah dari sumber seperti itu. Seperti di apa namanya Lubalingga sempit, jadi kita sudah apa namanya beberapa apa modul diadopsi, beberapa sistem juga mungkin diadopsi, walaupun tentunya menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing maat. Mereka juga di Sumbio dan Mujur, dan Mujur bahkan waktu itu kita rombongan bersama saya sudah ada beberapa perwakilan dari Mujur. Ya mungkin ini perwakilan dari saya, jadi yang hadir ini adalah mudarrisun Bapak Ibu dari yang ditarbiyah di sekitaran Baru Limas, ya, tetapi walaupun pondoknya berbeda, kita sering bertemu dan mungkin juga sebagian dari asatidah mengajar di sini. Walaupun setiap minggu atau mungkin setiap bulan, tapi insya Allah sedikit banyak semua menyaksikan juga kelebihan atau banyaknya kekurangan yang ada di masing-masing asatidah. Jadi mungkin ini mukadimah dari saya. Selanjutnya waktu saya serahkan kepada Ustaz Hamzah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pada jadwal yang ada di ana ini bahwasanya jam 8 kita mulai berkaitan dengan kurikulum dan modul, kemudian nanti dilanjutkan jam 10 pengelolaan lembaga ma'had, lalu ba'dal asar pesantren umum. Ini yang terjadwalnya. Tapi ana melihat beberapa hal yang mungkin lebih kita utamakan, mungkin tidak sesuai dengan jadwal ini karena terbatasnya waktu, mungkin yang alhamdulillah kita dahulukan itu. Sebelumnya ikhwah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita. Dia Al-Khaliq yang menciptakan makhluknya dan memilih di antara makhluknya itu, dan Allah berikan kemuliaan pada sebagiannya dan tidak berikan yang lainnya. Allah sebagai Al-Khaliq, Dia menciptakan seluruh makhluknya, dan di antara makhluknya itu dipilih oleh Allah dan diberi kemuliaan oleh Allah dengan imannya. Kemudian di antara orang yang beriman ini ada lagi makhluk-makhluk yang beriman ini dikhususkan lagi oleh Allah, diberi kemuliaan lagi dengan ilmunya. Dan mereka jauh lebih mulia daripada orang-orang yang beriman yang tidak berilmu. Tentunya orang yang beriman jauh lebih mulia ya, dibandingkan orang-orang yang tidak beriman. Alhamdulillah kita memilih, Allah Subhanahu wa taala memilih kita ya, sebagai orang-orang yang beriman dan juga ya, berilmu. Dengan ilmu yang ada pada kita ini kita sampaikan kepada tulab ya. Tentunya ilmu yang ada pada kita ini ya, sesuai dengan ya, keutamaan yang Allah berikan pada masing-masing kita. Tapi ini kita syukuri nikmat yang Allah berikan pada kita ini. Berarti Allah telah memuliakan kita. Tentunya sebagai wujud syukur dari nikmat ini semuanya, maka kita hendaklah mensyukuri nikmat tersebut dengan mengamalkan ya, nikmat tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketahui bersama bahwasanya amalan yang kita lakukan ini amalan yang amat agung, yang amat besar, yang pahalanya amat besar, yang ini wajib kita syukuri. Terus terang kita di dunia ini diwajibkan untuk melakukan amalan soleh, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Yani tujuan diciptakan manusia ini untuk ibadah kepada Allah, untuk beramal soleh. Dan wallahu a'lam, yang ana ketahui, yang mendapatkan peluang untuk beramal soleh, yang bisa banyak melakukan amalan soleh, yaitu orang-orang yang terlibat dalam dunia pendidikan. Maaf saja terserang, yang mendapatkan peluang untuk beramal soleh, yang banyak waktunya, habis waktunya untuk beramal soleh, itu adalah orang-orang yang terlibat dalam dunia pendidikan. Dengan catatan, kalau dia memang betul-betul serius di dalam menangani pendidikan, akan banyak waktu-waktunya digunakan untuk beramal soleh. Ini anda tekankan ya. Kalau kita perhatikan, kalau kita betul-betul terjun dalam dunia pendidikan, terasa waktu kita ini habis untuk amal soleh tersebut. Cuma permasalahannya, apakah amalan soleh yang kita lakukan ini diterima oleh Allah atau tidak? Itu yang perlu kita koreksi. Tapi peluang untuk beramal soleh di tempat yang kita sekarang ini terjun di dalamnya, peluang amal soleh amat besar. Nanti kita gambarkan amal soleh tersebut yang kita memang subhanallah terasa waktu-waktu itu habis untuk beramal soleh. Cuma permasalahan sekali lagi, apakah amalan soleh yang kita lakukan ini diterima oleh Allah atau tidak, ini yang perlu masing-masing kita mengoreksi niatan-niatannya, nawaya yang ada pada diri kita. Ihwatifillah rahimani wa rahimakum jami'an. Sebagaimana hadis yang telah kita ketahui bersama ya, idza matal insanu inqata amalu illa min salatin ya, sadaqatin jariyatin ilmin yuntafa'u bih wa waladin shalih yad'u lah. Kalau kita kaji hadis ini ya, itu orang-orang yang terjun dalam dunia pendidikan mendapatkan itu semuanya. Ya. Jika manusia meninggal akan terputus seluruh amalnya. Seluruh amalan dia terputus. Sudah, kalau dia bersedekah atau dia sholat, dia melakukan puasa, ya sudah itu saja yang dia bawa. Ya. Tapi Rasulullah menyebutkan, ada amalan-amalan yang si pelakunya walaupun dia sudah meninggal, dia terus mendapatkan ajr, mendapatkan pahala. Ya. Rasulullah menyebutkan tiga perkara tersebut. Yang pertama yaitu sedekah jariyah. Ya. Sedekah jariyah. Waqaf lillahi azza wa jalla. Ya. Selama apa yang dia wakafkan ini dimanfaatkan, digunakan, maka dia mendapatkan ajar walaupun dia sudah meninggal. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang diamalkan. Inilah yang amat erat kaitannya dengan kita ini. kita mengajarkan tulab membaca Al-Quran, bisa membaca Al-Quran dia, ya. Dengan perantaraan kita ngajari dengan sabar sampai dia bisa, bahkan sampai hafidul Quran, bahkan dimotivasi sampai dia meroja Al-Quran, seharinya bisa 10 juz sehingga setiap hari selesai Al-Quran, misalkan seperti itu, ya. Fadlun yang kabir bagi kita ini, ya. Betapa besarnya pahala, ya. Yang kita raih itu kalau satu tulab, kalau satu talib, ya. Kalau sekian tulab, masya Allah, ya. Betapa besarnya, ya. Ilmu yang diamalkan, ya. Ilmu yang diamalkan. Kemudian yang ketiga, yaitu waladin sholayat ula, ya. Anak yang sholay mendoakan orang tuanya. Ini juga kita ketahui dalam hadis ini secara tertulis di situ, ya. Secara tekstual, ya. Itu jelas ilmu yuntafa'u bih, ya. Ilmu yang dimanfaatkan, ya. Dan ini tentunya, ya, orang-orang yang terjun dalam dunia pendidikan akan mengalami ini, mendapatkan kesempatan ini. Walaupun dia hafal Al-Quran mungkin ya enggak sampai satu juz. Walaupun dia hafal hadisnya mungkin satu hadis pun juga enggak ada yang mungkin. Tapi dia terlibat dalam dunia pendidikan ini. Apakah dia jadi mudarris, apakah dia jadi musyrif, ya. Tapi kalau dia sifatnya sebagai murabbi, mengarahkan tulab itu bagaimana dia menjadi anak yang soleh, maka kesolehan anak tersebut dengan perantaraan dia, ya, dengan bimbingan-bimbingan, nasihat-nasihat al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar, maka orang yang menasihatin ini, yang membimbing ini, mendapatkan ajr disebabkan amalan yang dilakukan anak tersebut disebabkan nasihat dia, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya kawan yang perlu kita bangga pada diri kita. Kita bersyukur pada Allah yang telah memilih kita sebagai murabbi, ya. Sebagai murabbi, anak katakan murabbi, bukan sekedar mudarris, bukan sekedar muallim, ya. Tapi anak tekankan di sini murabbi. Ya, ini mentarbiyah. Yang tujuan tarbiyah itu bagaimana anak didik kita ini menjadi anak yang soleh, walaupun hafalannya sedikit. Tapi tujuannya anak yang soleh. Karena kesolehan itulah sebagai penerapan ilmu yang kita sampaikan pada mereka. Karena itu yang bermanfaat. Nah, ini yang harus ditekankan. Bukan sekedar hafalan yang banyak. Bukan sekedar, ya, pemahaman dia tentang agama ini bagus. Tidak. Tapi tekanan kita amal soleh yang dilakukan oleh anak itu, ya. Karena ini yang disebut dalam hadis ilmun yuntafa'u bih, ya. Bukan hifdzon, ya, tapi ilmu, ya. Ilmu. Disebut ilmu yang dimanfaatkan, artinya dipraktekkan ilmu tersebut, diamalkan ilmu tersebut, ya. Ini yang harus kita perhatikan, ya. Nah, secara tersurat dalam hadis tersebut jelas keutamaan orang yang berilmu, ya. Dia menyampaikan misalkan tentang fikih, tata cara wudhu yang benar, tata cara sholat yang benar. Kemudian anak itu mengamalkan ilmu tersebut. Dia sholat dengan cara yang diajarkan oleh mudarris tersebut. Jika dia ikhlas, dia mendapatkan pahala di sisi Allah. Walaupun dia sudah meninggal, ya. Walaupun si pengajar ini sudah meninggal, ya. Ini yang tersurat. Adapun yang tersirat dari hadis tersebut, ya. Kembalinya itu kepada orang-orang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan ini. Bersedekah jariah. Orang bersedekah jariah. Kadang orang kaya itu dia menginfakkan kepada jalan, ya, sembarang dia, ya. Tetapi ketika ada seorang berilmu, ya, dia datang, ya, inilah pondok ini butuh masjid, ya. Dia menunjukkan kepada amalan yang jariah. Maka orang yang menunjukkan ini mendapatkan pahala sebagaimana orang yang beramal tersebut. Padahal yang menunjukkan ini mungkin gak punya ilmu dia, tapi pernah mendengar, ya. Gak hafal Al-Quran dia, ya. Gak hafal hadis, ya. Bahkan bacaan Al-Qurannya masih belum beres. Tapi dia bersemangat. Dia sebagai pengurus datang ke sini, datang kemarin, ya. Menunjukkan inilah pondok ini butuh masjid, ya. Dan masjid itu digunakan oleh salafiyin, sholat 5 waktu, terus jalan dan penuh, masya Allah, ya. Orang yang bersedekah jariah dapat pahala, dan orang yang menunjukkan orang tersebut bersedekah jariah juga dapat pahala. Ini orang yang terjun dalam dunia pendidikan dapat juga sedekah jariah. Siapa yang memberitahu orang-orang yang bersedekah jariah itu? Siapa yang mengarahkan gitu? Ya para pengampu pendidikan ini ya. Oh, masjid ini butuh. Nah, di daerah ini butuh masjid ya. Pondok ini butuh masjid. Yang mengarahkan, antum sudah tahu dalil-dalilnya yang seperti ini ya. Itu mendapatkan ajr ya. Daripada harta dia digunakan untuk maksiat kepada Allah, na'udzubillah min dalik ya. Berfoya-foya ya. Ini ditunjukkan kepada yang lebih bagus, maka dapat ajr dia. Demikian juga waladin soleh ya. Anaknya si B, anaknya si C yang dipondokkan di pondok kita ya. Dengan kesabaran kita menangani anak-anak tersebut ya. Subhanallah, anak ini menjadi anak yang soleh. Siapa yang menjadikan anak yang soleh tersebut? Ya. Tidak lain adalah ya penanggung jawab pendidikan tersebut ya. Pengurus, mudarris, semuanya itu ya. Mereka mendapatkan ajar juga. Tiga-tiganya itu ada pada orang-orang yang sibuk atau berurusan dengan dunia pendidikan ini. Oleh karena itu, syukuri nikmat ini. Dan banyak amalan-amalan yang akan dilakukan oleh orang-orang yang betul-betul serius di dalam menangani pendidikan ini. Oleh karena itu, kita syukuri nikmat ini. Karena amalan yang besar ini pahalanya, yaitu pengelola pendidikan ini ya, baik mudarrisnya, pengurusnya, semuanya ini yang terlibat dalam dunia pendidikan ini ya, karena besarnya pahala yang akan mereka raih, maka otomatis masyakoh yang akan dihadapi besar. Otomatis sudah. Besarnya pahala sesuai dengan besarnya rintangan, cobaan, gangguan yang dia terima. Dan memang demikianlah. Seorang murabbi, dia ketika menangani pendidikannya, yang tujuannya bagaimana anak yang dia didik ini menjadi anak yang soleh, itu subhanallah, waktu-waktunya habis untuk itu semuanya, untuk kebaikan. Dia tidak datang ngajar, ya. Alhamdulillah selesai kemudian ditutup kemudian pulang. Entah anak tersebut mengamalkan atau tidak, entah anak tersebut akhlaknya baik atau tidak. Bukan seperti itu murabbi. Bukan itu murabbi. Kalau orang ini cuma seperti ini, rugi dia. Rugi ya. Kalau seandainya dia ikhlas ya di dalam menjalankan tugasnya semata-mata mengajar, dia dapat pahala. Tapi subhanallah ya, kurang besar pahalanya. Kenapa? Ya cuma dia ngajar, selesai itu pulang sudah. Yang penting saya ngajar, waktu saya jam sekian. Setelah itu dia enggak mau peduli terhadap tulabnya, apakah akhlaknya baik, adabnya baik ya. Enggak peduli ya. Tapi kalau seorang mudarris ya, dia mengajar, kemudian di tengah-tengah mengajar atau sebelum mengajar atau setelah mengajar, dia menyaksikan ya, adab akhlak dari tulab itu kurang bagus, dia sempatkan waktu. Bukankah kamu sudah mendengar hati sini ya? Tidak pantas kamu melakukan ini ya. Ini murabbi nih. Ayo jangan seperti itu. Entahlah kau begini dan begitu. Diarahkan, dibimbing ya. Dan ini bukan tugas musyrik semata ya, tapi tugas masing-masing kita murabbi, para duat, guru ya. Ya. Dalam melakukan itu semuanya ya. Membimbing. Karena dengan bimbingan kita ini ya, anak yang akhlaknya kurang bagus menjadi bagus, kita dapat pahala. Dengan arahan kita, adab anak yang jelek menjadi baik, menjadi pak mendapatkan pahala kita. Adaban tadris ya, yang kita lakukan ya, itu saja kita dapatkan. Tapi kalau tidak diamalkan, ya pahalanya kita sedikit. Kalau ahlu dunia itu masya Allah ya, mereka ya ikhwan, ya, luar biasa perhatian mereka terhadap dunia. Ahlu dunia luar biasa perhatiannya terhadap dunia. Mereka betul-betul menjaga dunianya. Tidak ingin berkurang dunianya. Dan terus berusaha untuk bertambah dunia yang ada pada mereka. Ini dunia yang mereka kejar. Ya. Dan dunia itu sebetulnya tidak ada nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi subhanallah ahlu dunia, mereka luar biasa di dalam menjaga dunianya. Perhatian terhadap dunia luar biasa ya. mereka bagaimana mengembangkan dunia tersebut semakin bertambah, bertambah, bertambah. Tidak ingin statis dunianya tersebut. Ya. Mandek sampai di situ. Dia ingin bertambah, bertambah, bertambah. Kalau dia tidak ingin status apalagi berkurang, akan sedih dia. Kalau seandainya sehari dia mendapatkan keuntungan 1 juta misalkannya, sudah Masya Allah sebetulnya ya. Tetapi ketika berikutnya dia mendapatkan keuntungan 500 juta, 500 ribu, ya, dia sedih. Kenapa sekarang kok dapat 500 ribu saya? Ya, kemarin 1 juta, seharusnya saya sekarang 2 juta, besok harusnya 3 juta. Terus demikian alur dunia itu ya. Luar biasa. Sehingga mereka membuat program-program yang bisa menghasilkan dunia. Ya. Oh berarti usaha saya ini harus begini. Oh ini lemahnya di sini, saya tingkatkan dalam masanya. Oh ini anunya begini, berarti saya baguskan kualitasnya ini, saya baguskan mutunya ini ya. Demikian alur dunia. Itu alur dunia yang mereka memburu dunia. Dan dunia itu tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita alhamdulillah Allah pilih sebagai orang yang beriman dan diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata ihtimam kita sebagai alul iman, perhatian kita terhadap iman yang ada pada diri kita seharusnya jauh lebih besar daripada perhatian alul dunia terhadap dunia. Kenapa? Karena iman itu tidak bisa dibandingkan dengan dunia. Iman itu jauh lebih baik dan tidak bisa dibandingkan dengan dunia. Maka perhatian kita terhadap iman kita jauh daripada perhatian alul dunia terhadap dunia. Kita seharusnya sebagai orang beriman ya, harus menjaga iman yang ada pada diri kita ini ya. Dan berusaha bagaimana iman yang ada pada diri kita ini bertambah ya. Harus demikian ya. Dan kita sedih kalau iman kita turun ya. Sedih kita ya. Kita sedih kalau amalan kita ini lebih buruk daripada yang kemarin. Sedih kita ya. Ini yang harus ada pada diri kita ya. Oleh karena itu ana ingatkan dalam kesempatan ini ya, kita syukuri nikmat Allah ini yang dengan amalan ini kita bisa meraih banyak amal soleh. Seorang mudarris yang dia harus menjadi murabbi ya, akan mendapatkan ajr yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala jika dalam mengajar itu tidak semata-mata dia mengajar tetapi betul-betul memperhatikan perkembangan tulab tersebut, sejauh mana kesolehan tulab tersebut. Itulah sebetulnya hakikat kita mengajar ya. Tujuannya bagaimana anak didik kita ini menjadi anak yang soleh. Itulah yang dikatakan tarbiyah yang kita maksudkan dalam kesempatan ini. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Kalau kita mentarbiyah tulab kita dengan tujuan bagaimana tulab ini bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, bisa beramal soleh, menjadi anak yang soleh, maka kita tentunya ya akan banyak waktu-waktu kita untuk kita luangkan di dalam masalah tarbiyah ini. Ya. Dia misalkan sebagai pengajar, ini yang paling ringan sebagai pengajar saja. Ya. Seorang sebagai pengajar, dia bagaimana pelajaran yang dia disampaikan kepada tulab ini bisa difahami dan bisa diamalkan. Dia akan membuat ya, catatan-catatan dulu. Ya. Bagaimana caranya anak itu senang dengan pelajaran dia? Ini seorang mudarris ya. Ini sekedar mudarris anak katakan nih. Bagaimana anak itu senang dengan pelajaran dia? Dia membuat cara-cara tarekat-tarekat ya. Uslub-uslub di dalam mengajarkan bagaimana anak tersebut tidak jenuh dengan pelajaran dia. Ya. Nanti banyak tarekatnya, ya. Macam-macam ya. Bagaimana anak itu bisa senang dengan pelajaran dia? Ya tentunya dengan kita harus banyak pendekatan pada anak. Ya. Dalam tarbiyah, bagaimana kita ini disenangi oleh anak? Sebab kalau anak sudah benci dulu kepada mudarisnya, jangan harapkan pelajarannya akan dipelajari. Ya. Ini penting bagi murabbi. Ya. Anak-anak kalau diajar ini faham cepat ya, tapi diajar ini nggak faham. Ini koreksi bagi kita ya. Kenapa ya? Mungkin caranya ya. Padahal kitabnya sama diajarkan. Kenapa? Ternyata tulab itu senang diajari ini dan benci sama ini. Kenapa? Karena ini Masya Allah lembut, dikit-dikit nanyakan kaif hal bekhair ya, gimana kabar abimu ya, ditanya sebelum ini ya. ketemu enak, hubungannya enak gitu kan, sehingga senang anak ini terhadap ustaz tersebut. Orang yang sudah disenangi, pelajaran sesulit apapun dia akan berusaha untuk mengikutinya. Tetapi kalau seorang ustaz, seorang mudarris sudah tidak disenangi oleh gurunya, ya maaf-maaf saja sudah ya. Datang sudah hatinya tuh kapan rasanya ini ya. Ini yang harus kita perhatikan ya kawan. Kalau kita sudah dimusuhi oleh tulab, dibenci oleh tulab, berat ini sudah. Tulab ya tidak, ya sulit untuk mengamalkan ilmu kita sudah, sulit. Ya. Maka merugi kita ya. Merugi kita. Ini yang perlu kita terus mengoreksi amalan-amalan kita ini. Nah, ini kalau seorang mudarris tujuannya bagaimana anak itu menjadi anak yang soleh, maka bagaimana tulab tersebut bisa memahami pelajaran kita dan bisa mengamalkan ilmu yang kita sampaikan. Ini tujuannya. Walaupun nanti ujiannya ini ya nilainya kurang, tapi beramal dia, subhanallah. Ini yang penting. Demikian juga yang mengajarkan Al-Quran, tasmi Al-Quran, meroja Al-Quran. Tujuannya bagaimana anak tersebut menjadi anak yang soleh. Saya rasa masing-masing kita insya Allah, demikian juga orang tua, tidak rela anaknya akhlak adabnya jelek walaupun dia hafal 30 juz. Saya rasa seperti itu. Kita tidak rela punya anak didik, dia hafal 30 juz misalkan, tapi akhlak dan adabnya buruk. Berarti gagal pendidikan kita kalau seperti itu. Kurang bermanfaat ilmu yang kita sampaikan kepada tulab tersebut. Kenapa? Yang dituntutkan amalannya, bukan hafalan tulab tersebut. Tulab masalah hafal Quran, mungkin kita caranya bagus gini, tapi akhlak adabnya buruk dia ya. Bahkan mutakabir, sombong, subhanallah. Kita enggak dapat apa-apa dari tulab tersebut. Iya kan, tidak mendapatkan apa-apa kan, karena dia tidak beramal, tidak mengamalkan ilmu agama ini. Dia cuma hafal Quran. Tapi ketika anak tersebut ya, sudah selesai, saya sudah selesai hafal 30 juz, enggak pernah murojaah, kita dapat pahala kita karena enggak murojaah dia. Beda dengan anak, subhanallah, dia memang Allah berikan, memang Allah takdirkan dia sulit untuk menghafal ya. Tapi kita sabarin ya. Dia hafalan cuma satu juz ya, tapi subhanallah ya, dia anak yang soleh, kita sabari ya, sabar ya. Subhanallah, dia rajin ya, sehari memurojaah ya, 5 kali yang satu juz ini, 5 kali yang satu juz yang dihafal ini dimurojaah pagi ini. Karena dia memang lemah hafalannya, sudah harus banyak murojaah. Kita memacu dia banyak murojaah. Subhanallah, ini kita dapat pahala dari orang yang hafal satu juz tapi banyak murojaah. Hafal satu juz, akhlaknya baik, adabnya baik. Kita dapat pahala dari orang-orang ini. Jadi tulab yang seperti ini. Maka anak tekankan, tarbiyah kita bagaimana tulab itu menjadi anak yang soleh dan kalau wanita itu soleha. Ini tekanan kita di dalam tarbiyah. Jangan lupa ini ikhwan. Yaitu bagaimana anak didik kita menjadi anak yang soleh. Karena dengan itulah kita akan mendapatkan ajr yang berlipat-lipat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi dia hafizul Quran, soleh hafizul Quran, rajin setiap hari 10 juz, setiap hari 10 juz, masya Allah. Kita masih hidup dapat pahala terus, kita meninggal terus setiap hari dia meroja 10 juz, sampai itu pada kita kalau kita meninggal ya. Jika ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala dan beriman kepada Allah ketika meninggal ya, dapat terus pahala kita. Betapa nikmatnya ya. Orang-orang yang sibuk dengan dunia pendidikan, pahalanya besar. Tidak ada yang seperti ini diraih oleh pedagang ya. Tidak mendapatkan kesempatan yang seperti ini. Anda katakan tidak mungkin bisa beramal soleh seperti ini ya. Para pedagang-pedagang tujar-tujar tidak bisa mendapatkan meraih seperti ini ya. Memang orang-orang yang berilmu itu subhanallah ya, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kenapa? Memang berbuat baik dia, berbuat ihsan dia ya. Oleh karena itu kita serius dalam pendidikan. Jangan asal-asalan. melakukan membuat pondok pesantren asal-asalan. Jangan ya kawan. Terus kita musyawarah-musyawarah, koreksi kekurangan-kekurangan kita ya. Harus ada kepedulian apa yang kurang, apa yang ini ya. Harus ada itu. Kalau tidak, ya maka hasil yang kita raih pun juga kurang maksimal. Ya demikian juga pahala yang kita raih juga kurang berlipat ganda. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang terpenting dalam pendidikan ini ya, mungkin kita tidak sesuai dengan jadwal ini ya, anak akan menyampaikan yang lebih penting bagi kita, mungkin tidak tergambar sebelumnya bagi ikhwah mungkin ya. Biar kedatangan anak mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Tapi dengan harapan apa yang anak dapatkan ini ya itu sekedar yang anak ketahui ya. Tetapi bisa jadi tidak bisa diterapkan di sini ya. Tapi secara gambaran global saja. Mungkin anak akan memberikan contoh-contoh nanti ya dalam kelembagaan ma'had atau dalam kemahatan ini ya. Pengurusan di dalam ma'had ini penting ya. Anak dahulukan ini. Di dalam tarbiyah ini jelas ya. Ada sebuah lembaga pendidikan yang dalam bentuk ma'had seperti ini ya. Maka di situ tarbiyah ini dibutuhkan memang, yaitu masalah fisik dan non fisik. Jadi kalau kita membuat lembaga pendidikan, bagaimana maksimal hasilnya, fisik dan non fisik juga diperhatikannya. Tapi yang paling penting adalah yang kita bahas nanti itu secara non fisik ini ya. Kalau fisik kan maksudnya berupa bangunan ya. Jangan pengurus ya ada dana langsung bangun. Setiap bangunan yang akan dibangun di ma'had dimusyawarahkan. Dan musyawarah itu ya bukan semata-mata orang yang mengerti tentang bangunan saja, tapi dilibatkan semua bagian ya. Ahli bangunan berkaitan dengan bangunannya. Paham ya? Tapi pengurus pondok dia butuh bangunan apa saja. Dia tahu ya. Nah, ustaz dia tahu dari sisi syar'inya. Ya, dilibatkan juga ustaz. Ya. Dalam setiap bangunan fisik itu harus bermusyawarah. Kalau tidak, subhanallah nanti kita rugi. Aduh, ternyata begini, ternyata begini, ternyata ini kurang begini, ternyata kurang begini. Dibongkar lagi. Ya. Rugi nanti. Ini bangunan fisik, walaupun itu tidak langsung menyentuh dalam tarbiyah secara langsung lah ya. Tapi ini penting juga. Misal, anak kasih contoh, tidak apa-apa ya. Ini contoh saja. Pertama kali anak masuk, sudah melihat, tek. Aduh, ini pondoknya, Masya Allah. Hati enggak tenang. Anak sampaikan ini, kenapa? Bangunan fisiknya kurang bagus lah posisinya. Kenapa? Anak menyaksikan telah duduk-duduk di teras, melihat ke kemana? Ke jalan. Dikasih ilmu, tapi prakteknya melihat wanita, melihat ya apa saja sudah. Mungkin orang rokok, mungkin orang berpakaian enggak anu. Yang ustadznya, hijab yang syar'i begini-begini, muamalah yang baik begini-begini, tapi pemandangan begini-gini. Kontradiksi ini. Bisa difahami ya. Bangunan fisik ini bagus bangunannya, Masya Allah, tetapi posisinya kurang pas. Nah disinilah pentingnya seorang yang mudaris merobi, ah ini kurang pas ini ya, dimusyawarahkan ya. Ini ikhwan penting ini. Ini cuma salah satu gambaran saja cuma ya. Nah, bagaimana solusinya? Ya solusinya harus pagarnya ditinggikan lagi atau dikasih fiber atau bagaimana untuk menyelamatkan sementara. Berikutnya mungkin di sini kasih anu sehingga pandangan anak-anak enggak ke sana, sehingga konsentrasi untuk merojaah. Merojaah kulau untuk rabbil falaq. Ya enggak mungkin dia bisa konsen. Ini sekedar masukan saja. Nah, mungkin di mana-mana antum kiaskan itu semuanya. Jadi bangunan fisik juga punya pengaruh dalam tarbiyah. Ya. Ini yang sama dengan fisik. Nah, demikian juga apa sih kebutuhan kita? Masing-masing pondok macam-macam. Masing-masing pondok macam-macam. Bangunan apa dulu yang akan kita bangun? Masing-masing pondok kebutuhannya apa saja? Apakah dia tingkatannya cuma ya kita mampunya nih ya karena tenaga sedikit ya sudah pendidikan tarbiyatul aulad saja. Sudah, jangan melebihi itu. Nanti kalau lebih berantakan nantinya. Lebih baik jalani dulu nanti insya Allah kalau antum bersungguh-sungguh nanti Allah berikan kemudahan yang lainnya. Rata-rata pondok salafi itu dulunya memang sederhana, ya. Sederhana semuanya dengan penuh kesederhanaan. Kemudian ketika ada kesungguhan dari pengurusnya, Allah berikan nikmat berikutnya. Terus diberikan. Beda dengan Hizbiyun. Hizbiyun yang pertama kali bangunan jedar, entah isi enggak isi, pokoknya ada dulu, ya. Sudah enak semuanya sudah, ya. Enggak ada ujian untuk sengsara dalam mendidik, mengarahkan, membimbing, enggak ada. Salafiyin mesti diuji dengan ini. Oleh karena itu ya kan, semuanya harus dimusyawarahkan. Ini kebutuhan kita musyawarah, ya. Ada ustaz masing-masing daerah, Mbak. Macam-macam, ada yang satu, ada yang dua, ada yang tiga, ada yang empat, ini macam-macam. Kalau banyak di situ kumpul aja, Pak, kumpul ustaz. Ya. Terus kira-kira berapa pengajar yang maksimal di situ, ya. Kita bisa membuka lembaga apa ini? Apa yang bisa, ya. Ini harus dimusyawarahkan, ya. Jumahan juga demikian, apakah pantas kita membuka sekarang atau tidak, ya. Jangan sampai kita membuka pendidikan kemudian tidak terurus dengan baik. Na'udzubillah terjadi kemungkaran yang luar biasa nanti, na'udzubillah, ya. Nama pondok kita kan na'udzubillah, jelek nanti. Nah, ini sesuai dengan kemampuan. Kemampuan kita bukan berarti kita seenaknya, bukan itu, tapi maksimalkan kemampuan yang ada diri kita, ya. Maksimalkan. Kalau sudah maksimal ya sudah, kita mampunya cuma segini, itu yang saya maksud. Bukan ya semaunya sendiri gitu ya. Padahal dia mampu melakukan tingkatan ini, tapi dia ya maunya santai-santai saja. Yang tidak bagus yang seperti ini. Jadi musyawarah, ya. Oh ini satu nanti ngajar. Oh ini kita mau bikin kelas tarbiyatul aulad misalkan mulai dari kecil atau enggak usah ngurus tarbiyatul aulad lah. Masih enggak ada anak-anak di sini. Mungkin karena enggak ada anak-anak kecil kan. Mau tarbiyatul aulad tapi enggak ada muridnya. Siapa? Umurnya dari kota lain. Enggak mungkin anak TK dimasukkan sini ya kan? Bisa dipahami. Enggak perlu mengadakan itu. Terus bagaimana? Ehwal masih sedikit situ ya. Nah, ini sesuai dengan kondisi keadaan masing-masing ma'had. Kalau memang di situ banyak tulab, banyak anak-anak kecil ya, nah, tenaga ya harus diadakan di situ ya. Enggak ada di situ musyawarah. Memanggil seorang ustaz yang bisa tinggal di situ. Demikian. Ya. Daripada anak-anak ini pergi ke sana biayanya besar, lebih baik datangkan ustaz ya. Satu ustaz mendidik anak-anak mungkin ada 10 orang bisa ditangani dengan satu ustaz bisa ditangani. Nah, ini ya, kemudian punya kemampuan tingkatan yang berikutnya. Bantu saya tidak iya. Tidak iya, marhalah tidak iya. Sudah. Kelas 1 dulu ya, sambil berjalan nanti kelas 2, wah kurang tenaga nih, terima lagi enggak? Ya tetap menerima. Terus tambah lagi tenaganya terus. Terus berjalan gitu. Punya kemampuan lagi menambah. Dan insya Allah masing-masing pondok itu insya Allah nanti akan ada. Mesti itu sudah ya. Karena salafiyin luar biasa perkembangannya ini ya. Dari TA, madrasah, kemudian mutawasito, itu mesti ada. Mungkin sekarang sampai mutawasito saja. Karena gak ada pengajarnya, gak ada ini itu. Sulitlah, beratlah. Iya, saat itu. Tapi nanti akan berkembang itu ya. Ternyata oh ya nanti gampang yang ini nanti dipondokkan di tempat lain. Nah, di tempat lain sudah penuh. Mau enggak mau dia balik ke rumahnya. Mondok sini enggak bisa, aduh sudah penuh, yang sini penuh, sini penuh. Akhirnya ya dia enggak mau, mau enggak mau dia kembali ke orang tuanya. Terus bagaimana anak ini? Akhirnya Gak dipondokkan di Salafiyin, kemudian dipondokkan di Hizbiyin. Siapa yang rugi? Ya kita, kita sudah mendidik mereka dari tarbiyatul aulad, kemudian tarbiyatul ibtidaiyah, mutawassithah ibtidaiyah, ya, kemudian mutawassithah, subhanallah, setelah itu masuk ke lembaga hizbiyah. Harus dipikir, seorang murabbi harus berpikir ini ya. Tapi jangan berpikir sendiri, bermusyawarah. Ini ada pendidikan nih, kumpulkan ikhwan-ikhwannya. Ini gimana nih untuk kedepannya nih? Kamu cari tanah, bikin pendidikan nanti di sana. Yang di sini untuk TK dulu ya. Nanti karena tempatnya nggak bisa bersatu karena keadaan keuangannya nggak ada. Ayo di tempat agak ya berpisah sedikit, tidak mengapa. Di situ madrasah tidak iya, karena nggak ada lagi sudah ya. Kalau bisa menyatu bagus. Dari madrasah tidak iya apa TK, tarbiyatul aulad, madrasah tidak iya, mutawassithah, tsanawiyah, kompetisi itu bagus. Bagus. Sekali lagi, semua program itu sesuai dengan keadaan masing-masing daerah, kemampuan masing-masing daerah. Berkaitan dengan fisik, tolong setiap pembangunan bermusyawarah. Bisa jadi ide kita ini sebetulnya gak tepat. Ide saudara kita yang bagus. Ini, mau, oh sudah bangunin aja untuk putra di sini. Ternyata perkembangan berikutnya, waduh, sekarang mendengar putih, waduh, kita gimana ya? Di sini, waduh, kedengaran soalnya, di sini kedengaran soalnya, aduh, ini salah, seharusnya ini agak kesana dulu, yang ini untuk putri. Nah, sudah salah, sudah. Ya. Jadi dimusyawarahkan, jadi mungkin ikhwan ada yang sudah berpikirnya kesana. Ya. Ini yang perlu diperhatikan. Juga tata letak, apa maksudnya ruangan-ruangan, apa yang dibutuhkan, itu dimusyawarahkan juga ya. Dimusyawarahkan. Nah, dengan musyawarah itulah yang masing-masing nanti kalau kita bermusyawarah masing-masing daerah itu bisa menentukan, oh ini bagusnya begini, ini bagusnya begini. Disesuaikan dengan kondisi yang ada. Dengan ya juga maksudnya kemampuan yang ada juga. Ini mungkin dalam penanganan tarbiyah secara fisik ya. Walaupun tidak langsung menyentuh dalam tarbiyah itu sendiri, tetapi punya pengaruh yang besar sebagaimana yang saya contohkan tadi ya. Kemudian kita fisik maksudnya banyak juga ya. Kalau kita bahas fisik ini banyak sebenarnya ya. Sakan di mana posisinya ya. Terus apa yang harus ada di dalam sakan tersebut ya. Kemudian fasilitas-fasilitas apa yang untuk tulab yang tinggal di sakan. Itu harus dipikirkan ya. Sakan, apa yang harus disesakan? Butuh tempat tinggal? Ranjang-ranjang? Ya. Ini dipikirkan. Kalau ranjang, berarti makan tempat. Ya. Ini dipikirkan ya. Tergantung kemampuan juga ya. Butuh makan tempat. Kalau pakai ranjang semuanya, tempat disusun ranjangnya. Ya. Juga makan tempat juga ya. Harus ada lemari, ada ini, ada itu. Itu dipertimbangkan. Jumlah muridnya juga diperhatikan juga. Ya. Atau sudahlah, ranjang nggak usah. Sekarang tidur di bawah, diperhatikan kesehatannya juga. Ya. Karena tulab ini belajar ini butuh waktu yang panjang. Jangan sampai baru belajar setengah tahun, kena sakit ini, kena paru-parunya, ini, subhanallah. Berarti ini harus dikontrol semuanya, ini semuanya lah ya. Ini pakai kasur, kasurnya ini menyerap dingin dari bawah. Nah, ini kurang pas, nah, ini dimusyawarahkan pakai apa yang kira-kira? Oh, pakai ini. Itu dimusyawarahkan semuanya ya. Kebutuhan-kebutuhan yang ada di sakan itu ya. Dan juga fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh tulab yang tinggal di sakan. Tempat jemuran, ya. Tempat nyuci, ya. Kemudian nanti kalau musim hujan bagaimana jemurnya di mana? Berarti ada tempat jemuran kering, ada tempat jemuran basah. Itu dibahas semuanya itu. Ah, ketika ini dimiliki oleh seorang, ketika ada ahli bangunan, gak sembarangan bangun ini posisi di sini, karena keindahannya mengerti begini begini, pintunya gini gini gini. Oh, enggak. Itu secara bangunan seperti itu. Bagus memang. Tetapi kebutuhan kita ini ada ini, harus ada ini, harus ada ini, harus ada ini. Di mana posisinya ini? Ah, di sinilah musyawarah penting. Ini yang laki-laki, tapi juga ada putri di situ. Wah, bagaimana ini? Jangan sampai anak kita laki-laki ini dengan perempuan ini berinteraksi nanti. Bahaya pendidikan itu. gagal kita nanti. Bagaimana caranya? Oh ini maksudnya lewat sana, ini nih, jadi nggak ketemu gitu loh. Nah, itu dipikir semuanya sesuai dengan ya lokasi pondok masing-masing ya. Nah ini butuh dimusyawarahkan, ini penanganan mahat harus ya melibatkan semuanya ya. Ya tukangnya semuanya dilibatkan semuanya ya. Itu tentang fisik. Ini tentang fisik. Sekarang yang non fisik yang ini yang paling penting dalam terbiak yaitu adanya mudarris ya. Jelas ini sudah ya. Kalau lembaga itu adanya mudir ya. Kemudian ada di bawahnya itu kabak-kabak sebagainya itu ya, sekretariatan. Ini semuanya yang mendukung pendidikan semuanya ya. Nanti dibagi bagian kurikulum siapa ya. Nanti bagian kesantrian siapa ya. Nanti bagian kurikulum kesantrian kemusyrifan kalau ada musyrif ya. Nanti juga kalau mau dirinci itu banyak sekali nanti ya. Yang menjadi wali kelas siapa ya. Penanggung jawab kelas ini siapa ya. Nah itu yang langsung berkenaan dengan tulab ya. Yang langsung berkenaan dengan tulab ya. Kemudian juga tenaga-tenaga yang dibutuhkan ya. Karena kita banyak memfokuskan Al-Quran ya. Dan memang tolong ya kawan, pendidikan kita ini banyak memfokuskan Al-Quran ya. Dan demikianlah Mas saya ya, membimbing kita supaya kita ini tarkis kita dalam tarbiyah itu ya. Itu di ya kalau Syarobi itu menyebutkan ya. Nah itu adalah tarkisnya pada hifdzul Quran. Usia-usia madrasah itu tidak iya itu kelas 1 sampai kelas 4 ya, tekankan pada hifdzul Quran. Hifdzul Quran. Kalau bisa itu hafal setengah Al-Quran. Masya Allah ya kan. Nah ini beliau ya, bimbingan beliau seperti itu, setengah Al-Quran. Yang berikutnya nanti tingkat berikutnya bisa menyempurnakannya. Nah maka kita bagaimana penanganan Al-Quran ini, diserusin masalah Al-Quran ini ya. Merojaknya anak-anak terpantau ya. Ziyadahnya terkontrol ya. Nah, ini penting ya. Sehingga sering di musyawarah-musyawarah wali kelas ya, mengontrol mudarris-mudarris yang ngajar di kelas tersebut ya. Ya kehadirannya juga, sampai di mana pelajarannya ya, modulnya itu sampai sudah sampai mana ya. Ini butuh pengontrolan semuanya ya. Nah, ini yang saya maksudkan, yang terkait dengan pendidikan ini yang paling penting ya. Non fisik ini ya, yang langsung berkenaan dengan tarbiyah ini. Juga adanya musyrif ya, karena ada asrama di situ butuh ada orang yang membimbing dalam asrama tersebut. Butuh adanya musyrif. Kalau nggak ada ya antum bermusyawarah ya. Ya terpaksa mudarris yang ada itu digilir. Terpaksa. Ini kalau mau. Jangan sampai dibiarkan tulab itu tanpa bimbingannya. Tanpa bimbingan. Jangan sampai tulab subhanallah dia na'udzubillah melakukan kemungkaran-kemungkaran di sakan. Mudah-mudahan paham yang saya maksudkan ya. Ini subhanallah ya. Kenapa? Karena tidak ada pengontrolan ya. Akhirnya tulab subhanallah. Apalagi kalau pondok itu kurang pengontrolan, anak-anak dapat negatif dari luar diterapkan di situ. Nauzubillah. HP tidak terkontrol, anak-anak bisa baca Android, bisa melihat di situ ya. Hal-hal yang negatif, mungkin kan? Mungkin kan? Ya, dipertontonkan ya. Sehingga yang satu terpancing ingin menerapkan itu. Paham ya maksudnya? Nauzubillah min dalik. Mana nih penanggung jawab ini? Na'udzubillah min dalik. Tolong kalau sudah ada pondok ya, yang sudah menginap harus dikontrol semua. Dikontrol ya. Lahir batinnya dikontrol maksud anda. dalam pengertiannya lahirnya fisiknya dia sakit atau tidak diperhatikan. Kalau satu yang sudah sakit disahkan, ya, tidak diperhatikan, nular pada yang lainnya, karena itu penyakit nular, subhanallah, miskin dia. Satu kena TBC misalkan, tidak ditangani, maaf saja. Di sini ada pak dokter, kan? Ya, menular dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Penyakit itu menular dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Yang satu kena, semuanya kena, alhamdulillah. Karena kurang perhatiannya, di situ ada genangan-genangan air yang sudah sekian bulan, airnya menyebabkan TB. Harus, ya inilah kalau namanya ada pondok. Ya sebagaimana kita punya anak, ya. Anak di dalam rumah itu gimana terhadap anaknya? Ya diperhatikan kan? Itu apalagi di titipan, ya. Ustaz, anak titip anak saya pondok di Ustaz ya. Oh ya silakan. Berarti kita harus memperhatikan dia, bertanggung jawab terhadap dia. Kalau enggak jangan diterima. Kalau sudah terima amanah, nanti akan dimintai tanggung jawab kita ya. Mudarris akan dimintai tanggung jawab tentang tulabnya lah ya. Pengampu-pengampu dakwah atau pondok akan dimintai tanggung jawab tentang tulabnya ya. Kalau ini ada pada masing-masing mudarris, takut dia akan meluangkan waktunya. Datang, lihat catat. Kok gini-gini? Ini bahaya nih, bisa datang mendatangkan penyakit ini, dia kena TB yang ini begini. Di musyawarahkan. Kalau enggak pernah dijenguk kesakannya, ternyata tempatnya nyamuk di situ, ternyata kotor ini, mau masuk saja jijik orang sekarang. Ya enggak bagus seperti itu. Anak-anak enggak terlatih bersih misalkan. Ini penting lah ya, Pak ya. Kita bikin pondok, tapi subhanallah biarkan anak tersebut biasa. Aduh subhanallah ya. Biasa gak rapi ya. Gak rapi sudah sana tempatnya ini gak rapi sudah ya. Subhanallah. Karena terbiasa tidak rapi, sejak dia mondok gak bisa terapi, ketika sudah keluar pondok juga gak rapi insyaallah ya. Ustaznya gak rapi ya. Kalau di pondok diperhatikan rapi ini, sedikit tata kasurnya, sedikit tata ininya, karena sering dikontrol, sering dilihat ya. Anak-anak rapi airnya, karena dia terbiasa ya. Rapi airnya, masya Allah. Lulus rapi dia, pakaiannya rapi, rambutnya masya Allah ya. Tapi kalau pondok subhanallah tulap, rambutnya gini ya, dicukur gini, ada sesetannya ya. Subhanallah, ngepangnya dibiarkan sama ustadznya, naudzubillah min dzalik ya. Ya jadi ustaz dia bisa ngepang juga nanti ya. Nah ini ya Pak, perlu adanya tarbiyah memang ya. Ketika ada sakan ini banyak konsentrasi kita di sini. Banyak konsentrasi kita. Subuh misalkan waktunya sholat. Nah, gimana tuh lah, kok gak ada di masjid ini? Ya harus datang ke sakan. Ternyata tidur semuanya. Ya dibangunkan. Nah itu amanah dari kita. Yang penting bagaimana dia menjadi anak yang soleh. Waktunya subuh ya, anak soleh sholat subuh di masjid kan begitu. Yang laki-laki ini harus dikontrol di situ. Nah, mudarris yang seperti ini punya keterlibatan seperti ini yang mendatangkan ajr waktu datang waktunya. Ya apa sih salahnya datang ke masjid ya, loh lihat anak-anak gak ada ya, ditunda sebentar ya, datang ke sakan. Ayo sholat-sholat, ini sudah waktunya sholat ya. Mana kira-kira yang banyak mendatangkan ajar, yang langsung datang ke masjid sholat sunnah baca Al-Quran ya, jauh sebelum subuh misalkan udah baca Al-Quran ya, dengan kan seorang ustaz yang datang ya, bangun ya, doa dulu pada Allah ya, ini waktu mustajabah. Ayo sempatkan qiyamul lail. Bangunkan itu cuma gini. Ayo sempatkan qiyamul lail walaupun satu rakaat. Bangun. Doakan orang tuamu. Diingatkan seperti itu terus. Subhanallah, anak ini bangun dengan ya cuma gini toh ini ya. Cuma bangun-bangunkan, ayo bangun. Kira-kira dapat pahala enggak orang ini? Kalau ikhlas. Mana pahalanya yang akan darai? Yang lebih banyak mana? Yang bangunkan atau yang langsung sholat masjid? Yang jelas yang bangunkan ini. Apa sih salahnya masuk sini? Itu masuk assalamualaikum, tebarkan salam. Yang biasanya enggak nyebarkan salam, akhirnya nyebarkan salam, dapat pahala. Dan subhanallah, ana sering mendapatin di berbagai pondok itu, jadi pondok salafi yang saya maksud ya. Subhanallah, jarang yang memberikan salam. Assalamualaikum, jarang dapat salam. Kenapa sih? Karena kurang tersebar di situ. Mungkin ada yang melakukan, tapi kurang didukung dengan yang lainnya ya. Cuma satu ustaz ini atau dua ustaz, yang lainnya diam saja, yang lainnya diam saja. Anak-anaknya juga seperti itu akhirnya. Tapi kalau saja assalamualaikum, kabar bakhir, semuanya gitu. Insya Allah tulab itu assalamualaikum. Kalau ustaznya datang ke kamar, wih, ustaz bangunkan. Dia bangun, besoknya lagi, wih, ustaz lagi bangunkan. Wih, dia, oh ustaz lagi, wah malu saya. Berikutnya insya Allah. Insyaallah ya. Itu anak-anak otomatis itu sudah. Tapi kalau ustaznya telat ya. Telat, muridnya insyaallah telat juga. Nah, inilah maksud anak ya. Maka anak tekankan ya kawan, sebagai mudarris, sebagai murabbi dalam menjadi kedua ya. Menjadi kedua. Supaya asarnya itu betul-betul akan mengena pada tulab. Wallahu alam. Bisa mungkin ini dulu. Sebelum kita lanjutkan pada yang lainnya, barangkali ada yang ingin kita diskusikan kotor. Atau mau istirahat? Gimana? Lanjut ya. Mana ngikutin ya? Sambil di. Anak khawatir kalau anak ngomong terus bisa tidur yang lainnya. Atau Liman? Sini mati seadanya. Sambil kalau ada pertanyaan, diskusi kotor. Itu butuh musyawarah. Teman-teman yang itu diajak musyawarah. Tempatnya cuma gini. Memungkinkan ada tempat lain. Ini pertanyaan. Itu yang perlu dibahas dulu. Ada enggak tempat lain? Ya harus sekarang itu dipertahankan. Tetap digunakan nanti. Tapi skupnya beda mungkin. Untuk ya mungkin TA atau untuk putri saja nanti atau putra saja. Tergantung nanti situasi masing-masing daerah. Dan tempat lain mungkin enggak ikhwan mengadakan itu. Kalau tidak mungkin ya meminimal yang ada. Mungkin butuh pemagaran walaupun tidak harus beton ya. Gitulah. Artinya ya kalau kayak gini enggak harus terus dibongkar maksudnya pindah ke belakang enggak begitu maksudnya. Ya sudah ada ya. Sudah ini terlanjur. Ah tapi ini untuk kedepannya enggak bisa dikembangkan karena oh, kita bisa mengutama tanah ini. Oh, berarti ini maksud ana sebelum bangun yang berikutnya ini diperuntukkan untuk apa nanti ini? Nah, kita loh maksud ana. Bisa difahami maksud ana ya. Kan kita mesti berkembang. Insyaallah ikhwan semakin banyak. Yang bertahun semakin banyak. Insyaallah kalau kita sungguh-sungguh dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idealnya hari tertutup. Ya, idealnya ma'had itu ideal, kita bicara ideal ya. Tapi anak katakan kita berjalan sesuai dengan kemampuan. Idealnya ma'had itu yang namanya terbiah, dia lingkungan yang terisolir dari yang lainnya. Dan pengertiannya sudah dikasih pagar total ini. Yang di situ kebutuhan anak-anak terpenuhi, walaupun tidak sempurna, ada gitu ya. Apa kebutuhan anak-anak maksudnya di situ? Yang jelas ada masjid, sehingga nggak keluar, paham ya? Kalau sudah keluar itu pendidikan kurang maksimal. Paham? Tapi keadaannya itu ya udah jalani. Kita bicara tentang idealnya kok ya, sama sana ya. Bukan berarti kalau aduh cuma anuannya gini nggak bisa bangun masjid, ya sudah pakai masjid yang ada. Tidak apa-apa itulah keluar masuk gini, daripada nggak ada pendidikan sama sekali. Itu kan sudah darurat. Tapi kalau kita punya tanah, oh apa ini? Nah itu yang saya maksudkan, bermusyawarah. Kita bicara idealnya. Kalau nggak ideal ya, ya 75 ideal lah. Nah, 75% ideal. Nggak mampu ya 50% ideal gitu loh. Itu yang saya maksudnya. Jadi tertutup. Sehingga anak-anak itu sudah. Lingkungannya lingkungan salafiyin. Dan ini sudah jelas jauh lebih baik daripada yang terbuka ini masuk ini sudah. Kalau ada jalan umum jangan gini, jelas kurang bagus. Bagaimana jalan umum pindah ke sini? Bisa kan tukar guling misalkan ya kan? Gulingnya yang panjang lagi. Itu maksud anak ya. Kalau selain terpaksa gini, ya terpaksa kita bikin hijab ini. Nah, ini tertutup, ini tertutup. Mungkin ini putri, ini laki. Gitu lah, maksud saya itu serba dimusyawarahkan. Dimusyawarahkan. Tempat itu kita nggak tahu tempatnya di mana nggak tahu. Adanya seberapa gitu ya. Terus ini adanya segini. Didatangkan semuanya, ahli bangunannya. Nah, di pinggir sungai. Menurut ahli bangunan, waduh jangan nih, banyak biayanya. Harus melengseng, harus gini. Ya, tapi yang kalau di sini rame ini, mana yang didahulukan? Ternyata melengsengan bisa ditangani karena ada muhsinin. Beres kan? Beres sudah. Berarti yang tadi dipikirkan oleh ini enggak bisa, bisa karena ada muhsinin. Selesai sudah. Gitu lah. Nah, kalau musyawarah tuh enak. Enak, tapi kalau mikir, waduh gak mungkin salah sini fukoro si tukang ngitung ini ya. Gak mungkin di sini sudah mengseng-mengseng tuh bisa bangun rumah, sudah kita kurang ustad ini. Dia gak berpikir ada musim yang tidak diketahui oleh dia. Mungkin ustad punya jalur lain ya. Memberikan motivasi dia mau sodakon, oh iya ini penting, makasih. Bisa kan? Nah ini butuhnya musyawarah. Maka nanti tekankan, nah idealnya sekarang ini kalau nanti musyawarah bagaimana tertutup itu semuanya ya. Dan kebutuhan tulab ada di sini. Ini kita bicara ideal ya, bicara ideal. Maksudnya apa? Ya tempat belajar di situ, sholat jamaah di situ, mau beli ada maksof di situ, paham ya? Kalau nggak ada maksof, anak-anak kebutuhannya gimana? Bingung kan? Masa izin terus titip ustadznya terus titip satu, kalau 100 ustadz titip satu orang bingung dia kan ya. Mesti anak-anak keluar nanti izin saat mau belanja ke sini, izin saat ketemu kecantol sama anak tetangga ya jadi belajar sudah ya kan. Nah inilah kita bicara ideal ya, bicara ideal sekali lagi ya, pendidikan ini. Jadi segala kebutuhan ada di situ, maksos di situ, masjid di situ, ya, di lingkungan ini ya. Apalagi tempat bermain, ya. Kalau ada, gitu lah ya. Tempat bermain, ya sudah bikin lapangan. Ya, nah, di sini kan ada main bola, ini makanan di sini becek. Iya, anak lihat becek, nggak mungkin untuk tempat bermain itu. Kalau hujan nggak ini anak-anak sudah nggak main sudah ya. Terus ngafal, kita terus ngafal dari pagi sampai malam, pagi malam bosan juga kita, iya kan? Ya anak-anak itu juga demikian, anak-anak kepengen main-main kan gitu. Nah tempat bermain ada di situ. Anak-anak mau main apa? main bola ada di situ, ya. Bulu tangkis misalkan kalau ada loh ya, fasilitasin. Ya. Apalagi ya, renang kasih di situ. Kalau ada, kita bicara idealnya, ya. Sehingga anak nggak perlu keluar. Wah enak di pondok itu, kenapa? Enak bisa main bola, bisa renang, bisa ini. Dia senang dengan lingkungan yang baik kan? Ya enggak? Dan ini sudah utama ini. Anak senang di sini walaupun enggak belajar, dia mendapatkan akhlak di sini. Ya. Ini yang penting. Orang tua kalau dipampas ini insya Allah mau membangun yang kaya itu mau membangun. Juga saya kolam renangnya ada. Ya. Saya bangun kolam renangnya. Insya Allah ada yang seperti itu insya Allah. Ya. Daripada anak dia main keluar, keluar, keluar. Di sini, wah enak, temannya salafiyin semuanya. Jebur-jeburan sama salafiyin, ya. Main futsal sama salafiyin. Enak dia. Ini pentingnya ya. Permainan ada di situ semuanya. Enak. Kalau ada dananya. Nanti perumahan ustaz di situ. Ya. Perumahan ustaz lah ya. Ada di situ. Paling enggak mudirnya di situ. Beda kalau pondok ini anak-anak semuanya ustaznya 1 kilo. Mau izin pergi ke mudirnya dulu keluar dia. Bahkan ada yang gak izin. Ustaznya gak tahu kalau ini sering main ini. Ternyata ini main sama ini. Gak tahu. Tapi ketika ada di ustaz-ustaz. Nah beda sudah. Bisa dipahami kan ya. Ini idealnya. Dapurnya di situ. Semua. Apa kira-kira kebutuhan sulap ya. Oh butuh ini, butuh ini, butuh ini. Ya. Misalkan lagi. Sudah. Misal saja. Kita lahannya sedikit. Kalau anak-anak belajar di sini ya. Jemurannya gini, subhanallah. Banyak tempat ya, ya kan? Aduh, enggak mungkin kalau bikin jemuran, tuh kita butuh bangunan ini ya. Ya sudah yang mondok di situ dilondrikan gitu. Bisa dipaham sana ya. Terjadi mondok. Atau dijadwal nyuci cuma sehari satu pakaian. Nah. Bisa dipaham ini. Muridnya sedikit kan? Kalau buat bangunan tuh ini ya nggak cukup ya sudah dibikin aturan-aturan di situ yang penting pondok berjalan tapi dengan apa tetap dengan pengawasan kita dengan kontrol bukan asal-asalannya wallahu a'lam bishawab jadi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah nah, yang sudah terjadi ya sudah bagaimana meminimalisir yang ada ini yang negatifnya semakin berkurang itu mungkin yang perlu diperhatikan. Oh ini gini gimana ya? Nah itu harus berpikir terus ini mau begini. Ini aduh iya ya pemandangan gak enak. Gimana caranya ya? Ya sudah pakai pagar, nah, gitu. Kan bisa dipagar. Nah, oh iya ini aduh, anu ya sudah harus begini. Misalkan kemarin anak melihatkan ini cuma sambil jalan aja ya. Lihat pondok putri loh. Izinnya kemana saya tanya Ustaz, kalau perempuan langsung masuk kalau laki-laki mau ketemu anaknya putri di sini bawa kartu masukkan kartu nanti diambil sana kemudian anaknya datang gak terpikir yang lainnya iya kan gak terpikir akan merusak pertemuan di situ belum tergambar maksana. Misalkan kartu itu dikasihkan orang tua nggak boleh hilang gitu ya. Iya sudah. Apakah orang tua yang menitipkan anaknya di sini ini itu paham tentang pendidikan, ngikutin aturan? Ternyata kan tidak semuanya seperti itu. Orang tuanya baik, ya. Orang tuanya anak yang belajar ini baik. Kartu di orang tua. Orang tuanya ketemu, masya Allah. Cuma uminya nggak baik. Uminya menggembosin anaknya untuk mondok. Uminya kepengen temu sama anaknya. Si suami menahan bisa berantakan rumah tangga nanti. Iya. Bisa terjadi khulu nanti, iya kan? Aduh, daripada khulu ya, Syekh. Lemah. Mungkin enggak suami seperti itu? Mungkin enggak? Ya sangat mungkin bahkan banyak, iya kan? Daripada cerai. Sudah kasihkan. Hanya bertemu dengan anak. Kamu mondok gini, wah sudah ini. Dicekokin terus gitu. Akhirnya gak mondok anak ini. Mungkin gak seperti itu? suami istri bagus, orang tuanya ayah ibunya bagus ya, tapi mbahnya datang, mana si anu cucuku ini, mondok terus, saya kepengen temu. Enggak bisa, ini kakek kok pundunya keras sekali sih, enggak boleh ketemu, saya kan neneknya, saya kan kakeknya. Gimana ya? Oh ya, ini ada kartu kek. Nah, ketemu sama nih. Wah, saya ketemu ini. Oh, ngasih uang, dia ngasih HP, ngasih ini, iya kan? Mungkin enggak? Sangat mungkin. Kenapa? Bukan enggak boleh kartunya, cuma kartu itu lebih baik ditahan di pengurus. Orang tua yang datang, bapak siapa ini? Mana buktinya pak? Kan gitu. Kalau dia nggak kenal, kalau kenal oh ya, fadol ini, tolong dinasihati. Nah gitulah. Anda bapak, tolong dinasihati masalah ibadahnya, masalah muamalah sama teman nggak sabar ini. Kasih sponsor seperti itu. Beda kan kalau masuk sendiri ya kan, paling bawa makanan, bawa HP, enak main. Kamu kan nggak bisa main HP di pondok kan nih sekarang mainan. Tolong pak jangan main pakai HP ya. Diingatkan seperti itu. Yang seperti ini saja kebobolan. Paham ya? Paham sana? Yang sudah punya sistem seperti ini pasti kebobolan, apalagi model kayak gitu. Apa saja ya Wan? Apa saja ya? Demikian juga tadi sakan yang tidak ada penanggung jawabnya itu. Riskan itu, riskan. Kita sudah ada musyrik, musyrik sudah dinasihatin kini ya. Sudah ya. Terus ada pengontrolannya, ada yang hirosah atau jaga ya. Jaga memang jaga maknawi, terjadi maknawi ini, ya. Dosa-dosa ini, paham? Ya. Itu sudah ada. Itu masih kejebolan. Kejebolannya ya pemula-pemula aja cuma, tapi segera ditangani. Karena kita, ini kok tanda-tandanya kok kurang bagus nih. Kelihatan orang itu kalau kita perhatian terus gagal-gagal orang yang nggak bagus itu kelihatan. Kalau kita serius, paham ya? Paham. Kalau polisi itu tahu ya, oh ini melihat matanya, oh ini maling ini. Tahu polisi loh ya? Kenapa? Tahu. Polisi itu pinter loh ya. Orang naik sepeda motor nggak disekat, sepeda motor nggak disekat, sekat mesti nggak punya SIM-nya kan? Ya enggak. Tahu polisi itu dari mana? Bukan ilmu batin dia. Tahu. Orang tuh ada punya SIM mesti ini. Gitu loh ya. Paham ya? Yang punya SIM dia enggak melanggar, jalan terus enggak bakalan dicegat sama polisi. Oh enggak melanggar, enggak gugup. Iya kan? Ya enggak? Tapi kalau orang sudah betul sih lampu merah atau lampu hijau, jalan. Wih, aduh. Kan kenal. Hei, pri. Soalnya mas, nggak punya SIM, kelihatan kan? Ya enggak. Apalagi sudah punya SIM tapi melanggar, prit. Nah, mesti salah kalau sudah di prit itu. Ya enggak. Melanggar marka, ya enggak. Undang saya enggak. Sudah, jangan ngapus ini. Nah. Kenapa polisi itu? Karena dia kerjanya tiap hari. Ya. Nah, mesti melanggar di sini nanti nih, tikungan sini nih. Langganan orang-orang yang melanggar, tahu? Jadi paham ya? Seorang ustaz yang perhatian sama tarbiyah, menangani anak-anak, itu paham dah. Tiba anaknya, aduh, kalau berkata kelihatannya sudah. Tempat-tempat, oh ini bahaya. Tempat ini mesti terjadi ini. Tempat di sini mesti terjadi ini. Karena ini tempat yang riskan untuk terjadi yang seperti itu. Tapi kalau ustaznya nggak pernah ke situ, di situ tempat terjadi apa nggak tahu dia. Paham saya maksudnya? Nah, kepedulian asatidah dalam masalah ini itu sangat dibutuhkan. Ya kalau ya afan saja kalau orang nggak anu sudah ya penting jalan pendidikan. Anak-anak yang kita ini pernah di pondok itu gara-gara ini akhirnya anak-anak nggak mondok, anak-anak nggak begini. Anak-anak nggak maksimal hasilnya. Ini kurang kontrol. Ini akhirnya anak-anak nggak maksimal hafalannya. Adab akhlaknya kurang. Itu kenapa? Ya sudah bisa. Oh ini. Ketahuan gitu loh ya. Wah. Maka dalam hal ini tolong dimusyawarahkannya. Musyawarah itu penting. Semakin sering musyawarah, tahu kita sedetail-detailnya anak itu. Demikian juga misalkan ya, kita pendidikan ini walaupun libur ya, kalau yang kita lakukan ya, walaupun libur tetap ada pengontrolan masih. Ditelepon orang tuanya, Pak, di awal-awal kemana tugasnya dikerjakan enggak Pak oleh putranya? Ditanya orang tua itu. Enggak ya, lepas libur-libur. Kita tahu liburan itu waduh bahaya sudah. Ya. Mana Pak? Yang orang tuanya tadi mau ngomong karena dia enggak kontrol, mau ngomong enggak malu. Ya baik, Sat. Besok telepon lagi. Gimana Pak? Sudah di tas nih belum? Bingung dia kan? Akhirnya mau enggak mau orang tua kan harus memperhatikan anaknya. Nah, gitu lah maksudnya. Bisa dipahami ya? Orang tua artinya memperhatikan anaknya. Oh ya nanti saya ditelepon ustaz anak bisa jawab pokoknya ya. Kan gitu akhirnya. Sama dengan ustaz ya. Ada orang tua telepon. Ya Ustaz Bakar, Ustaz, gimana anak saya Ustaz? Her gitu kan, gitu, gitu kan? Nah, iya kan ya? Nah, sudah. Her tapi dia enggak tahu. Ya. Tahu kondisi anak tuh her betulan atau tidak enggak tahu dia. Ya. Biasanya lagi, kayak saat berkhair, saat berkhair. Gimana anak saya, saat? Aduh, apa ya? Aduh, yang mana ya? Ya khair, insya Allah. Masih khair. Sudah nih, kalau ketika kalanya nanti gak bisa anu nih. Mesti dia tanya, anaknya dia siapa ya? Loh, masih tanya anaknya dia siapa? Padahal dia wali kelas. Ada gak yang kira-kira gini? Banyak, saya rasa banyak. Wali kelas gak tahu wali santrinya, iya kan? Ini berarti kita ini kurang maksimal. Kurang maksimal kita. Ini lah, banyak kan masalah pendidikan ini banyak. Kalau kita mau terjun, liburan kita juga tetap dapat pahala kita. Ya bangga? Kita libur tapi kita mikir, eh, gimana Pak, anaknya Pak? Apalagi anaknya Pak, tolong saya mau bicara sama anak Bapak. Ya, gimana? Birulaidennya abimu pernah senang enggak sama abimu gini. Anak itu merasa senang ustaz perhatiannya sama saya ya. Bukan kita ingin pujian dari dia supaya dia tetap istiqomah gitu ya. Supaya anak itu istiqomah. Nah, ini luangkan muteris atau wali kelas terus komunikasi dengan wali santri. Pendidikan yang seperti ini insyaallah ya Pak, ini keberhasilan insyaallah lebih dibanding kalau kita kurang dalam masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Ingin tafadhal yang lainnya. Kalau di sini telah boleh enggak megang HP Android? Enggak boleh. Hah? Bagus aturan enggak boleh megang Android, iya kan? Iya kan? Bagus. Tapi kalau Android yang dilarang itu di depan dia terus ngiler kan ya. Paham ya? Paham sana. Ana melihat sebagian hewan masya Allah saya di masjid itu. Iya. Anda ini cuma masukan Ustaz. Ustaznya lah. Oh Ustaznya juga. Ada telepon diangkat kan? Ada telepon diangkat. Android nih. Ini pemandangan yang kurang bagus dalam tarbiyah. Bukan berarti anak-anu ya. Ini cuma kita ingin mentarbiyah anak. Dilarang ini konsekuensinya. Ayo Ustaz-Ustaz tolonglah. Kalau ada Androidnya pas ada Android jangan diangkat dulu ya. Gitu. Kalau HP jadul ya masih ringan lah. HP gini masih ringan lah gitu. Tapi kalau bisa jangan dulu lah. Sebab apa? Nah, nih saya kasih contoh. Ting ting ting ting istrinya nelpon ya. Mungkin enggak bahkan kalau istrinya oh iya kan tapi nanti cerai nanti kalau enggak ya kan. Aduh bahasanya masya Allah gimana deh gimana ini dengar sama terlap moseng dia ya. Paham maksudnya ya. Ini kalau bisa dihindari. Ini cuma masukan. Anak kalau sudah di masjid itu bingung mau di masjid. Sebenarnya kayak rapat-rapat gini. Anak lebih memuliakan antum daripada ini. Ya, dramatikan ini. apalagi enggak dikenal. Yang dikenal aja ini ya, sudah nanti aja. Dia tahu insyaallah memahami. Oh, mungkin sibuk Ustaz, mungkin ini. Tapi antum kan butuh ini. Enggak, kita jarang ketemu kan ya. Tolong ya Wan, yang seperti ini tolong dimuliakan saudara-saudara kita ya. Mereka datang menghormati kita, kita hormatin dia ya. Dan sebagian Ewan, maaf-maaf saja ini yang sudah luar biasa sama HP, subhanallah. Bahkan dalam rapat-rapat yang serius ya. Diri-diri. Padahal enggak tahu. Ya, siapa ini? Wah, orang enggak jelas diterima. Orang yang jelas-jelas saudaranya ya. Memusyawarahkan suatu pentingan yang besar masalahannya ditinggalkan gara-gara orang yang enggak dia kenal. Ada enggak kira-kira yang seperti ini? Inilah pengaruh HP. Teman yang baik yang jelek diterima, subhanallah. Dia ngangkat cok, siapa nih? Diterima, subhanallah. Nggak tahu ini nama. Oh, saat ini Ustaz anu ya, ya siapa ini? Anu saat saya ini nah. Saya kenal dia. Kalau dia memang ada kepentingan, insya Allah nanti akan menghubungi lagi. Ya. Apalagi penipu-penipu, aduh, ternyata aduh penipu, aduh kecewa dua kali sudah meninggalkan saudaranya yang baik-baik, kemudian melayani penipu. Tolong kirimkan rekening. Wih, dikirim batar tipu ternyata, subhanallah. Ini ya, Wan, tolong diperhatikan adab-adab dalam majelis juga, hormat. Wallahu a'lam bishawab. Azab, ya tadi itu bagus memang. Apa yang antum sampaikan, ketika seorang mudarris menelpon orang tua si santri, ini memang menjadikan jembatan yang lebih erat antara mudarris dan wali awliyaullah. Cuma memang kendala-kendala mungkin banyak juga, Pak. Mungkin mudaris ya memang pas-pasan sisi perekonomiannya untuk menelpon wali yang santri tadi itu. Solusinya kira-kira gimana, Sa? Yang seperti ini. Kalau antum dakwah ya, kalau antum lakukan itu karena Allah, insya Allah datang. Solusinya. Anak tidak ada niatan, kadang-kadang anak teleponnya namanya anaknya. Tahu-tahu masuk pulsa kadang-kadang gitu. Saya tidak tahu dari Allah sudah tidak tahu. Anak anda tahu anak enggak? Kalau bisa kebijakan pondok. Setiap wali kelas dikasih jatah. Kira-kira 10.000 atau 20.000 tergantung kemampuannya. Ya. Alangkah baiknya kalau mudarris sendiri mengeluarkannya, pahalanya lebih besar. Ya. Dari mukafa yang ada, ya 25.000 lah anak niatkan untuk itu. Kalau bisa mudarrisnya sudah supaya tidak merepotkan pondok. Kalau bisa, kalau enggak, ya sudah musyawarah mungkin pondok masih ini. Upayakan ikhlas, gitu aja sih. Antum melakukan ikhlas ya, itu yang paling penting ya. Pondok kalau bisa ngasih tanpa pengetahuan dari itu lebih bagus. Supaya biasa ikhlas. Kalau dikasih terus, nah kok bulan ini nggak dikasih pulsa saya, aduh, nake. Ini kurang bagus, mudarris yang nake-nake gini kurang bagus. Sudahlah, niatkan ikhlas karena Allah. Itu mungkin yang bisa saya. Ya, tentunya si pengelola pondok ya, terutama bagian keuangan, bagian yang anu ini memperhatikan orang-orang itu. Dan juga afan saja ya. Ya, mukafa'ah itu sesuai dengan kebutuhan. Mukafa'ah ya, kita ini subhanallah memang enggak mungkin lah dipenuhi oleh pondok semuanya kebutuhan kita, enggak mungkin. Jangan berharap kebutuhan-kebutuhan kita terpenuhi oleh pondok. Jangan ya. Ya minta pada Allah. Kurang ya ambil apa maisha. Apalah insya Allah. Allah berikan barokah padanya. Ya. Kurang-kurang dikit sabar. Gak usah minta, gak usah nuntut ya. Minta pada Allah, nanti Allah yang akan menyelesaikannya. Demikian. Ya tahulah kita lah, ya. Pondoso tahun berapa? Berapa mukafahnya? Paling kalah masih dengan gaji pembantu, afan saja. Enggak tahu kalau di sini ya. Gaji pembantu itu besar sekali. Terus bagaimana kekurangannya? Sudah, tawakal pada Allah, nyari usaha yang bisa, sambilan ini, sambil itu, kirim barang ini, kirim barang itu, apalah yang bisa bikin makanan, dijual, gak usah malu, atau kerja bangunan, ada waktunya, dikit-dikit, itu lebih mulia, lebih ditekankan supaya ya, banyak menyandarkan diri pada Allah Subhanahu Wataala. Allah tidak akan membiarkan. Kalau kita beramal soleh, serius dalam pendidikan, memperhatikan tentang kesolehan anak, insya Allah, ya, Allah akan menolong kita. Inna Allah fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhih. Kita membantu saudara kita dalam pendidikan anak-anaknya. Kita mencurahkan waktunya ini, insya Allah. Karena kadang-kadang ya subhanallah ya, rezeki itu subhanallah, tidak disangka-sangka ya, man. Tidak disangka-sangka. Jadi kita enggak mengharapkan pemberian orang lain, ya. Jangan saya mengharap pemberian, dan subhanallah ya, ada saja jalannya. Musim ini jualan ini, musim itu jualan itu, gitu lah. Nanti kalau enggak ada ya sudah doa pada Allah, gitu aja sudah ya. Nanti apa, dibikin musim apa nanti, gitu loh. Paham ya maksudnya ya. Latihan apalah, kenapa bikin apa, jahit ini, nanti ada kerjanya ya, sudah sambil jahit, jual ya, sambil jahit ya. Apa sih, bikin makanan, istri suruh bikin ini, sudah gak laku, dimakan sendiri, gitu sudah. Insya Allah dengan demikian ya, Wan, Allah akan menolong kita ya. Allah akan, tidak akan kita dibiarkan, tidak akan dibiarkan. Dan ini sudah, terjadi pada sekian banyak makhluk-makhluk Allah. Rezeki kan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah ditentukan, kita cuma ikhtiar aja cuma. Ikhtiar. Sampai sempat tadi tanya. Ungkapannya berapa ya? Kalau untuk hidup secara ini nggak cukup ungkapannya itu kata-kata itu. Kalau bikin nggak cukup, tapi kalau bikin cukup, cukup. Nah, gitulah maksud saya. Kalau perhitungan standarnya gimana cukup tidaknya? Ya sudah. Kalau nggak cukup, ya. Kalau ukurannya demikian nggak cukup. Kalau ukurannya ingin setin standar ini, insya Allah cukup masih lebih. Iya kan? Seandainya kita makan sehari 3 kali, ya, pakai nasi tok, pakai garam tok dah, cukup kira-kira? Cukup kan? Alhamdulillah. Insya Allah nanti gak bakalan makan pakai garam terus kita, insya Allah. Mesti ada nanti, ada hewan hakeko, hewan makan daging, iya kan? Ya enggak? Insya Allah cukup. Sekali kadang-kadang ya sudah, enggak makan siangnya, enggak makan paginya, enggak makan malamnya ya. Terus justru kalau banyak makan kita malah aktivitasnya terlemah. Coba banyak makan antum malas, tidur terus kerja. Malas terus ya. Banyak makan otomatis sudah. Ada pemasukan, ada pengeluaran nanti ya kan. Sibuk, masukan, nah sudah. Mengurangi amalan kita, pengeluaran juga demikian, mengurangi amalan kita juga, iya kan? Terlalu tidur, waktunya banyak. Tapi subhanallah, kalau kita terjun dalam dunia pendidikan, sudah niatkan ikhlaskan Allah, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan pada diri kita. Masalah telepon-telepon tadi, upayakan sudah telepon. Oh, memang ini enggak mampu, sudah. Sebagai mudir harus tahu ini enggak mampu, ini, sudah kasih. Ya. Bisa ngasihnya itu berupa amplop, titipkan ke ikhwan, jangan atas nama pondok, biar dia ikhlas melakukan di pondok itu gitu loh. Paham enggak ya? Biar ikhlas dia. Mungkin mandor, mungkin ada musinin. Oh itu puberhaka sih. Boleh berdarahnya sekali-kali langsung, boleh. Nah, boleh melalui orang lain. Supaya dia tidak bergantung. Ya. Kalau dikasih ini, bisa lagi kasih lagi. Nah ini, nah tanggal sekian biasanya anak dapat ini. Ternyata nggak dapat, kecewa dia nanti. Ya. Dibikin ikhlas, supaya dia beramal ikhlas. Kita kan yang menjaga ini, supaya saudara kita itu beramal diterima oleh Allah. Itu yang paling penting. Ya. Ya sudah makanan-makanan tuh ya Allah. Terlalu banyak ini kan makanan aja nih. Masya Allah kita ini ya. Nikmat sudah ya kan. Turah-turah bahkan makanan kita ini ya. Masya Allah. Setelah cukup itu ya Pak. Setelah kurang-kurang ya sudah kita nyari. Ya, banyak lah ya. Ambil barang di sini. Anak gak punya modal. Anak pinjam banyak dulu ya. Nanti anak jualkan nanti. Langsung dapat langsung. Dikasihkan. Apalagi yang bisa, oh ya bisa, ya masing-masing itu punya keahlian gitu loh ya, punya keahlian. Mau bikin kacang telur, mau bikin donat, mau bikin apa saja sudah, silakan. Molen, apalagi pisang goreng, martabak. Insya Allah itu lebih barokah. Tep, mungkin itu ya. Solusinya seperti itu tadi. Bergantung pada Allah. Insya Allah nanti. Alhamdulillah kita walaupun ini naik, beras naik, ini beras naik, bisa makan terus kita kan ya. Alhamdulillah. Iya kan, gak perlu demo. Gak perlu. Kita yakin ya. Yang memberikan rezeki ketika barang naik itu sama dialah yang memberikan rezeki ketika barang itu gak naik. Ya enggak? Ya enggak? Ya enggak? Siapa yang memberikan rezeki? Barang-barang ketika belum naik, siapa yang memberikan rezeki? Allah. Setelah barang naik, siapa yang memberikan rezeki? Ya Allah, enggak akan terlantar sudah. Yakin. Cuma kita diperintah untuk ikhtiar. Ya jangan kipu. Ah sudahlah ikhlas menurut Allah. Yang penting tawakal pada Allah. Anaknya dan istrinya enggak makan, biarkan salah. Salah, harus ikhtiar ya. Harus ikhtiar. Apa yang bisa dilakukan? Datang ke pasar beli apa ya. Nanti dijual di pondok. Gak apa kan. Bikin es, bikin apa, bisa lah. Bisa dibikin. Alhamdulillah ya teman-teman itu masya Allah ya. Ada yang jual susu kedelai ya. Masya Allah makmur bisa bangun rumah. Masya Allah kan. Tidak tahu dari warisan atau tidak, yang penting bangun rumah dia juga, ya kan? Ternyatanya susu kedelai, tapi bisa bangun rumah. Masya Allah, jualan susu kedelai bisa bangun rumah. Akhirnya kan gitu. Perkara dia dapat rezeki dan ya itulah fadlul minallah. Iya kan? Ada juga jualannya gorengan. Subhanallah, rumahnya dua, yang ini istrinya cuma satu lah ya. Yang satu dikontrakan, yang satu dipakai. Subhanallah, jualannya gorengan, tapi masya Allah bisa bangun rumah. Subhanallah. Pertama beli kaplingan, beli tanah, kemudian beli bangun. Ini jual gorengan ya, entah itu dari warisan atau tidak, tapi akhirnya seperti itu. Ya. Dan banyaklah di situ banyak ikhwan nanti ya Allah, masya Allah ya. Nah, karena itu disyukuri. Ya. Rezeki nanti datang nanti ya, otomatis datangnya. Gak usah khawatir ya. Ya utang-utang sedikit gak apa-apa, tapi harus dilunasin, kan gitu. Ya terpaksa kita utang kan. Tidak ada yang dimakan ini-ini sih. Sudah utang dulu ya, cari apa kira-kira yang bisa. Nah itu ya Juan, mungkin yang perlu saya sampaikan ya. Terkait dengan pendidikan memang berat ya. Berat. Waktu kita, ya tolonglah antum kalau beramal untuk akhirat dunia nurut nanti ya. Dunia akan nurut sama antum. Ya. Antum habis waktunya untuk mendirikan, ngajar ini perhatian pada anak, kontrol ini. Habis waktunya antum ya. Pulang ke rumah ngajari anaknya, ini nasihatin istrinya, nanti di pondok gini terus nasihatin tulab, nasihatin ini ya. Karena melihat itu ya. Ini orang yang baik demikian. Kata Umar bin Khattab, la khaira fi qaumin laysu binasihin, wa la khaira fi qaumin la yuhibbuna an-nasihin. tidak ada kebaikan pada satu kaum yang dia tidak memberikan nasihat pada saudaranya. Tidak ada kebaikan pada satu kaum yang dia tidak suka dinasihatin, tidak suka kepada orang-orang yang menasihatin dirinya. Ya, itu yang kita nasihat, nasihat terus gitu. Habis waktu kita, ya, Mon. Fadal. Masih. Afadal lo. Anda kadang-kadang membandingkan antara perjalanan pendidikan atau pelajaran satu sekolah kompleks atau dengan semua kaitan kedisiplinan. Anda sering perhatikan dan saya juga pernah belajar di sekolah mereka yang formal. Kalau kita di sana atau kebanyakan perjalanan pengajar di sana itu itu bila disiplin, langsung jam 7.4, jam 7.4 masuk. Kadang-kadang kurang di rumah harus disiplin. Tapi kalau di pondok pelanggan, kadang-kadang malah sepertinya enaknya ya. Kadang-kadang juga terlalu mudah izin. Mudah sekali izin. Nah ini kalau jember gimana itu? Jember kalau ini? Ya sama-sama. Mesti ada seperti itu. Makanya ini kenapa? Kenapa tidak semuanya seperti itu? Tapi kalau orang itu mengetahui tentang nilai akhirat dibandingkan dunia, dia akan lebih semangat daripada mereka. Ya. Ini simak permasalahan di situ. Ya. Ahlu dunia tadi itu mereka bisa disiplin apa? Tujuannya dunia dia. Ya. Tujuan dunia. Kalau enggak dipotong gajinya, ya apa enggak? Disiplinnya apa? Takut dipotong gajinya, ya kan? Ya apa enggak? Kalau lama-lama bisa sekoras. Berarti dia ketakutan masalah dunia dia. Nah, kita katakan tadi, ahli dunia, karena dunia luar biasa lah ya. Dia bisa disiplin, bisa. Padahal yang dia raih dunia. Kita ini, yang kita raihnya akhirat ya. Yang kenikmatannya tuh gak bisa dibandingkan dengan dunia. Maka semangat kita seharusnya jauh lebih besar daripada semangat mereka. Mereka bisa disiplin untuk dunia. Kenapa kita gak bisa disiplin untuk akhirat kita? Mudaris-mudaris mentalnya seperti ini. Mental dunia itu masih. Yang masih malas-malas ini belum mengerti tentang nikmatnya akhirat. Uyan-uyan. Sudah. Kalau memang ada urusan, ada untuk, ya sudah. Tapi yang tidak kita sukai, yang tasahulannya, bermalas-malasan dia. Bermudah-mudahan. Padahal bisa masuk. Ya, tapi ya, bolosnya, izinnya. Subhanallah. Berarti kita ini kurang mencintai akhirat kita ya. Berarti hati kita ini afan saja mas ya. Hati kita ini kayaknya gak pantas sebagai murabbi gitu loh ya. Afan saja, hati kita ini gak pantas menjadi murabbi kita ini ya. Masih diliputi kecintaan terhadap dunia. Kalau dunia itu datang ya, gak apa-apa antum ambil ya, tanpa meminta, tanpa itu mendesak-desak gitu ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, man, kalau antum ya terus terang, kalau antum terus terang fokus terhadap akhirat, dunia itu akan ikut, dunia itu akan ikut ya. Mangkanat dunya hammahu farqallahu samlahu wajala faqrahu fi qalbihi walam ya'ti ad-dunya illa ma katabahullahu alaihi ma katabahullahu lahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa ya yang himmahnya itu, cita-citanya itu, tujuan utamanya itu adalah dunia ya. Ingat, tujuan utamanya dalam hidupnya adalah dunia ya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memporak-porandakan urusan dia. Kelihatannya masya Allah sudah rapi ya, sudah akan berhasil, gagal. Pertaniannya kelihatan sudah mau panen, mau ini sudah ini, gagal. Ini orang yang dunia sebagai tujuan utamanya ya. Allah perandakan urusannya, Allah berantakan urusannya. Kemudian dan Allah jadikan dalam hatinya itu merasa kurang terus, padahal dunia sudah datang, ada pada dia, punya ini, aduh ini kurang, sibuk dia nyari dunia. dan tidak akan datang dunia kepada dia kecuali apa yang telah Allah tetapkan. Walaupun dia usaha kini-kini pontang-panting, kalau sudah segitu ya segitu. Adapun ya, mengkanatil akhirah hammahu, barang siapa yang akhirat sebagai cita-cita dia, tujuan utama dia ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan urusan dia. Dimudahkan. Yang ini mudah, yang ini mudah, yang ini mudah. Dimudahkan urusan. Karena tujuan akhiratnya. Dan ya, Allah memberikan kecukupan di dalam hatinya ya. Walaupun dia tidak punya harta, tidak punya dunia, tapi merasa cukup. Aduh, cukuplah. Ana sibuk dengan ibadah. Cukuplah saya mau zikir dulu. Cukuplah. Ada tawaran dunia ini nih. Aduh, ana masih mau ngajar saya. Ada tawaran dunia ini. Nah ya, ana masih mau ini. Ya, merojaah dulu untuk persiapan ngajar. Wah, ana mau ngontrol mau ini. Subhanallah, ya. Dia merasa cukup. Enggak bergeming dengan tawaran-tawaran ini, ya. Allah jadikan kecukupan di dalam hatinya. Masya Allah, ini nikmat yang paling besar ya. Kalau sudah Allah memberikan kecukupan dalam hati kita, kita kalau sudah merasa cukup, Masya Allah nikmat ya. Tenang hidup kita. Ini yang paling penting. Dan kata Rasulullah SAW, dan akan dunia wa atatsu dunya wa hiya raghimah. Dan dunia akan datang kepada dia dalam keadaan dunia itu datang dalam keadaan rendah gitu ya. Seolah-olah datang dunia ditolak. Seolah-olah dunia itu, ini aku dunia, terima aku, ini, gitu loh ya. Desa-desa dunia ini ya. Tapi dia, subhanallah, saya cukup saja. Subhanallah, ini ya, Wan. Di situ disebutkan ya, oleh para ulama ya. Bahwasanya, rezeki itu Allah berikan kepada siapapun. Cuma bedanya, ahlul akhirah dengan ahlul dunia ini beda dalam mendapatkan rezeki ya. Ahlul akhirah mendapatkan rezeki dengan mudah. Adapun ahlul dunia mendapatkan rezeki dengan susah payah. Ini perbedaannya cuma. Ini perbedaannya. Nah, yaitu semuanya sesuai dengan keimanan kita. Kalau kita yakin dengan apa yang disampaikan oleh Allah ya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Iya kan? Iya kan? Ayat ini ya, ayat atau hadis? Ayat. Hafal kita kan? Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar ya. Problem apa yang ada pada dia? Kalau dia bertakwa kepada Allah, diberi jalan keluar. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan rezeki pada dia dari sisi yang tidak disangka-sangka. Akan datang rezeki dari tidak disangka. Ketakwaan, yaitu dengan tadi beramal soleh ya. Seorang beramal soleh, tambah takwanya. Apalagi sebagai pengampu di dalam tarbiyah. Itu banyak amal soleh yang dia lakukan. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan, fadol. Mungkin sudah istirahat atau gimana? Apa terus? Masih panjang. Terus sampai duhur aja ya. Nanti habis duhur istirahat. Boleh. Fadol mungkin. Tapi tergantung ya. Kalau anak terbiasa tuh. Halo siapa? Halo. Ya halo. Itu tadi, kalau pondok yang kita kelola, yang kita tangani ini, diseriusi, anak-anak itu betah tinggal di pondok itu. Ya ini cuma ikhtiar saja ya. Insya Allah anak-anak itu akan senang tinggal di pondok tersebut. apalagi ustaznya ramah-ramah, banyak perhatian ya. Apalagi ketika liburan ditanya gimana kabarnya ya. Api gimana, Umi gimana, nanti baru tanya sudah. Biasa tanya-tanya yang seperti itu untuk pendekatan anak. Maksudnya ustaz itu memang bagus, bukan karena untuk itu, memang kita diperintahkan untuk berbuat yang seperti itu, gitu ya. Mengambil hati seseorang ya. Yang dalam rangka dia tuh bisa terus mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka juga demikian, ketika kita tahu di situ ada kakaknya yang putus, kalau bisa kakaknya juga dinasihati. Dianu, tolong adik kamu dijaga, kasihan adikmu. Sebagai nasihat, kalau bisa ayo kembali ke pondok. Biasa seperti itu, namanya anak futur, apalagi remaja, wajar yang seperti itu ya. Mungkin kita yang salah penanganannya, bisa jadi kan. Nah ini tolong dideketin lagi anak itu ya. Nah juga orang tua, tolong pak, jangan sampai terpengaruh dengan kakaknya, tolong pak. Nah, anak tersebut dinasihatin orang tua ya. Jadi kitanya di lingkungan pondok bagaimana anak itu betah, sehingga dia kemungkinan besar kalau kita upaya-upaya ini dilakukan semuanya, kemungkinan kecil lah kalau nggak balik ke pondok. Bisa dipaham ya? Nah, tinggal bagaimana cara kita ini, cara kita ini aja. Ya itulah yang saya katakan, waktunya banyak dihabiskan. Itu tahu kan ini telepon terus menerus nih. Memang sementara ini yang kita lakukan baru satu jam, besok kalau pulang kita beli. Iya, buku komunikasi bukan berarti kita ini saya selesai sudah. Dikontrol juga supaya apa? Supaya ada perhatian. Kalau buku itu kosong, bisa tandakannya rapel nanti. Paham ya? Bisa rapel tanda tangannya kan? Gak tiap hari, maksudnya tuh tiap hari tanda tangan. Berarti pengontrolan ada. Setiap hari ada tanda tangan. Setiap hari tanda tangan, setiap hari tanda tangan. Itu lebih bagus daripada gimana? Hah? Weee, orang tua cuma sekali toh. Itu kurang, kurang amanah. Nah, difahamkan orang tua. Ketika mau liburan dikumpulkan, ini mau liburan tolong, ini tugasnya, ini, tolong kesempatan untuk mentas nih, tolong tanda tangan, gini. Disampaikan itu. Difahamkan, tolong dijaga jangan sampai anak-anak nanti gak mau kembali ke pondok. Itu untuk orang tua. Tulap disemangatkan untuk biru waliden, untuk ini, dan sebagainya. Itu wallahu alam bissawab. Nah, putus pondok ini, putus pondok. Ada nama ada apa santri ada yang ya dikategorikan sudah melanggar tata tertib berat atau gimana sehingga sampai dikembalikan kepada orang tua. Proses tahapan untuk sampai pada itu yang baik bagaimana ya? Aturan bagus dibikin ya. Tapi yang level yang penting kontrol dari aturan tersebut. Bisa dipahami ya, pengontrolan aturan tersebut. Sehingga kalau ada pelanggaran memang sudah berdasarkan kontrol gitu ya. Bukan berdasarkan berita-berita yang tidak benar. Ya. Jadi harus dipastikan betulkah. Jadi sekarang melihat anak ada laporan anak melanggar. Ini sikap kita pertama kali ya harus diadil kita. Apakah itu pelanggaran memang pelanggaran bahwa yang dia lakukan itu adalah maksiat atau tidak? Ini dipastikan dulu. Bisa dipahami ya? Nah. Sebab aturan masing-masing beda-beda satu dengan yang lainnya. Ada aturan itu ya biasa-biasa, ada aturan yang keras. Ada ekstrim membuat aturan, maksudnya supaya bagus, tapi akhirnya kita mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham sana ya? Ada memang girohnya seorang mudarris itu ya. Ini kalau makan masih asik. Ya jadi kita bahas aturan dulu ya. Aturan ini ya. Ya kita harus koreksi aturan ini, musyawarah aturan ini. ada jenis-jenis aturan yang di situ hulu dalam bikin aturan. Ada yang tasahul dalam bikin aturan. Ini butuh musyawarah mana yang aturan yang paling bagus. Yang maksud saya masukkan hulu misalkan yang bagus, mudah sini kepengen anak ini harus begini supaya disiplin, supaya ini bagus itu ya. Aturan itu bagus ya. Tapi dilihat kondisi dulu. Sekarang sesuatu yang tidak wajib diwajibkan pada anak, ini tidak benar. Yang dibenarkan dihimbau anak tersebut untuk melakukan yang sunnah. Penghimbauan terus. Paham ya? Misalkan anak ambil contoh, misalkan sholat sunnah itu wajib atau enggak ya? Sholat sunnah rawatib. Ya, namanya sholat sunnah kok ya? Sholat sunnah rawatib. Nah, paham ya? Puasa sunnah Senin Kamis atau Daud itu wajib atau sunnah? Sunnah ya kan? Bagus menghimbau anak-anak untuk ini. Tetapi ketika anak itu, ini kadang dibikin aturan, ya. Kadang di satu tempat itu enggak tahu di sini ya, dibikin aturan. Dan tidak melakukan ini dikop. Ini berlebihan yang seperti ini. Ya, sudah jangan dikop dihimbau. Kecuali kalau tidak melakukan salat lima wajib enggak boleh di pondok. Karena itu memang wajib, Allah wajibkan. Jadi paham ya, itu pun dengan marhalah masih ya kan. Harus nyiapin dulu, ada tahapan-tahapannya, enggak langsung keluar. Bisa jadi dia terlambat karena tidur kemalaman ya kan. Nah, lihat alasan-alasan, bisa jadi dia lagi pusing, lagi mikir ini sakit, bisa jadinya. Cari udur-udur dulu. Nah, saya maksud sekarang aturan ini dulu yang dibikin ini, tolong dimusyawarahkan. Kalau sudah dimusyawarahkan, dikontrol aturan tersebut. Ini yang paling penting ya. Dan yang tidak termasuk aturan jangan diselipkan di aturan. Paham ya? Nanti ada kebijaksanaan, ada seorang mudarris tidak sesuai dengan musyawarah, aturannya begini, ini bikin aturan sendiri. Yang ini akan memberatkan tulab. Tulab enggak mampu ngikop sendiri tanpa musyawarah. Ini bahaya kondisi mudarris yang seperti ini. Ini jenis aturan yang mana dulu, ya? Aturan yang kita sepakatin itu yang harus kita jaga. Ini harus sepakatin. Sebab kalau masing-masing mudarris, saya pokoknya ngajar begini. Kalau enggak, ya enggak ngajar saya di sini. Ya sudah. Repot tahun dengan orang yang seperti ini. Bisa dipahami ya? Ya. Ini bagus masing-masing orang insya Allah mengharapkan kebaikan. Ya. Kebaikan. Nah, aturan itu tolong dimusyawarahkan. Sudah fit, jalanin aturan tersebut. Kalau perkara-perkara sunnah dihimbau saja, dihimbau. Paham ya maksud saya dihimbau ya? Dihimbau, dinasihatin. Anak kita masih sholat jamaah di masjid, cuma enggak melakukan sholat sunnah. Sudah, enggak usah terlalu diingatkan lagi, dihimbau. Supaya kita dapat pahala kan, menghimbau-menghimbau terus ya kan? Sabar gitu ya. Jangan sampai anak didik kita melakukan suatu amalan, apalagi sunnah, karena takut kepada kita. Ini jangan sampai. Ya. Mudarris yang seperti ini enggak bagus. Mudarris yang seperti ini, anak itu melakukan perkara yang sunnah, melakukan perintah kita karena takut pada kita, bukan berhasil pendidikan dia. Walaupun akhirnya berhasil, tapi tidak berhasil. Dia benci pada mudarris tersebut. Ya bangga. Ya bangga. Dia tidak diterima amalannya, ya bangga. Ya bangga. Karena dia takut kepada mudarrisnya. Bukan berarti ya mudarris lembek-lembek ya. Ini salah juga mudarris yang lembek-lembek ini ya. Apa-apa ya boleh, masya suka boleh. Naudzubillah ya. Gak benar mudarris yang seperti ini ya. Paham saya maksudnya? Yang lembek salah, yang gulu salah. Yang benar yang tawassut. Yang ada syariatnya di situ ya. Anak sudah ada, masih melungker, enggak sakit, dibiarkan. Ya enggak benar musrifnya ini. Enggak benar penanggung jawabnya ini. Terus gimana? Ya ya dihimbau bagaimana caranya? Sudah ya terpaksa kita bangunkan dan katil. Enggak usah keras-keras. Ayo ini sholat ini. Ya harus dilakukan seperti itu. Jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan nanti kemungkaran itu, nanti ada temannya lagi. Oh, semakin banyak, semakin sulit kita mengingkari kemungkaran tersebut. Semakin sulit nanti. Di sini ya, wan anak tekankan mudarris subhanallah ya. Tolong al-amru bil ma'ruf wa nahi munkar ditegakkan. Dihidupkan al-amru bil ma'ruf wa nahi munkar dengan catatan ya, dengan cara yang telah dibimbing oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan rifaq lin ya, dalam melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahi munkar ya, dengan lemah lembut. Dan ikhlaskan karena Allah. Dan tujuan al-amru bil ma'ruf wa nahi munkar yaitu orang tersebut mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan apa melampiaskan ya kebencian kita ya. Jangan. Ya. Tujuannya bagaimana orang tersebut bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ketika terjatuh ke dalam kemungkaran. Itu niatkan seperti itu. Jangan dibiarkan seorang tulab melakukan kemungkaran ya. Tetap dinasihati dengan cara yang baik. Dan jangan sampai mengingkari kemungkaran yang menyebabkan tulab itu melakukan kemungkaran yang lebih besar ya. Gara-gara tidak melakukan yang sunnah sampai dia meninggalkan yang wajib. Subhanallah, jangan sampai. Nah ini ya kawan, perlu diperhatikan masalah ini. Tegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Dan anak ingatkan kembali tentang masalah niatan kita, tolonglah utamakan akhirat, utamakan akhirat. Seperti tadi yang disebutkan, kenapa ya di pendidikan salat ini ya kok ya sering terlambat ya, bermudah-mudahan izin ya, dikit-dikit izin, dikit-dikit izin ya. Kayak tidak bertanggung jawab. Ini ya terus terang kurang mengutamakan akhirat. Afan saja kalau dia bermudah-mudahan izin. Beda dengan orang yang memang ada uzur betul ya. Istrinya mungkin butuh membutuhkan dia ya. Mengharuskan membutuhkan dia, wajar ya. Mau kelahiran misalkan, wajar udah ngajar suami ya, izin. Kalau bisa izin dan juga memberikan tugas. Ini bagus. Dia izin, tapi memberikan tugas. Atau dia tidak masuk ketika itu, jam itu, tapi minta bantuan sama saudaranya. Afan, antum ngajar hari ini, besok waktunya antum anak yang ngajar. Bisa difahami ya? Mungkin kan itu kan? Mungkin. Mungkin enggak? Mungkin enggak? Mungkin kalau kita tujuannya akan mungkin. Anak karena ini ada udur hari ini, afan akhi, antum ngajar kali ini. Insya Allah waktunya antum nanti anak yang ngajar. Ya, kalau kita ngisi di daerah-daerah itu kan kan hari Jumat pertama pas khotbah kan ya, dijadwal di situ. Jumat ketiga si fulan. Afan ah, anak Jumat ini enggak bisa. Antum yang ngisi di sana ya. Besok jadwalnya antum anak yang ngisi. Bisa kan? Itu dakwah, apalagi pondok. Bisa enggak? Kalau kita tujuannya insya Allah sama akhirat, insya Allah bisa. Tadi ya. Malam sudah nasihatkan berapa poinnya masalah ta'awun, pentingnya ta'awun, tafahum, tanazul, itu penting sekali. Ya. Penting sekali. Ya. Oleh karena itu ya kawan, hidupkan yang seperti ini. Pendidikan ini berat. Kalau dipikul satu orang, ya, itu aja berat. Kasihan nanti akan berhenti pendidikan muslim. Maka harus semuanya terlibat. Ya. Pekerjaannya musyrif dibantu, karena ini berat ya. Pekerjaannya wali kelas dibantu, ya dimudahkan ya. Itu harus demikian. Kalau enggak berat itu beratnya, berat, merasa berat. Ternyata senangan ini cek beratnya ini itu. Karena enggak sanggup, ah gitu nanti. Kenapa? Karena semuanya menuju pada dia, ini tugas nyantung. Dia enggak, ini berlepas diri semuanya. Apa sih salahnya misalkan, walaupun itu tugas musyrif misalnya, anak-anak tugasnya musyrif, anak-anak mengkondisikan anak-anak di masjid supaya diam. Iya kan? Ini tugasnya musyrif. Sementara musyrif ini terbatas. Dia harus ngoyak-ngoyak yang di kamar supaya ke masjid. Iya kan? Di masjid supaya tenang. Tenaganya sedikit. Sementara antum ini rame. Antum sebagai ustaz yang lebih didengar suaranya daripada musyrif, ya kan? Ya enggak? Apa salahnya? Ya bulan, tali Ali. Kefal bakhir Ali, Masya Allah. Gimana kabar Abimu Ali ya? misalkan nih Ali namanya ya, masya Allah ya, salam ya nanti kabar ibunya. Sekarang waktunya apa sekarang? Meroja, ayo meroja di sana biar hatimu senang, dapat pahala. Bisa nggak kira-kira gitu? Bisa nggak? Bisa nggak? Marah nggak kira-kira Ali seperti itu? Padahal dia salah, tapi kita lakukan seperti itu. Ini sini, ya, kita waktunya meroja kok gini kamu ya? Ya lari orang seperti ini. Ya, kesal, 30 kali. Ya ini bukan pendidikan ya, Kwan. Sama, mengingatkan sama, tapi mana yang kira-kira diterima oleh anak? Mana yang kira-kira diterima? Rifa, dengan kelembutan, insya Allah dia bisa. Kalau anak itu melakukan suatu karena wibawanya seorang itu bagus. Paham ya? Disadarkan orang itu tentang kewajiban yang harus dia lakukan. Itu bagus. Ya. Tapi bukan karena takut. Takut, saya jahat. Ya, Ustaz, mau jatuh. Kapan matinya Ustaz? Ya. Didoakan matinya. Ya. Nggak berhasil pendidikan yang seperti ini. Kenapa? Ya nggak bikin ikhlas dia, ya kan? Ayo yang ikhlas, ya gitu nggak apa-apa kan? Ya, yang ikhlas, terus saya doakan abimu, sentuhkan sama orang tua supaya dia tuh berbuat baik sama orang tua. Ya. Ayo yang amanah, kamu kan disuruh belajar sama orang tua. Gitu ingatkan gitu aja. Terima, alhamdulillah nggak terima ya sudah sabar terus diingatkan. Sekali-kali ya korban lah ya. Ada uang ini beli roti 1.500. Sewaktu-waktu masya Allah merojai. Ini Bali. Gak usah dinasihatin kasih ini. Senang dia sama usahanya. Gara-gara 1.500 cuma ya. Ya enggak 1.500 ya. Kalau gak punya uang sudah mudir, anak mengasih hadiah mudir. Tidak apa-apa. Misalnya mudirnya ngasih kalau 1.500 ya. Iya gitu Ikhwan. Nah, anak terserah katakannya Ikhwan kalau ada apa-apa, anak kadang-kadang gak kepikir ini untuk hadiah anak-anak. Supaya anak-anak ini nanti minta sama anak, bukan uangnya anak ya, uangnya pondok. Bukan uangnya, nah uangnya mondok. Ya, foto langsung bikin acara. Yang penting anak betah. Ya. Ini target ya, Wan. Kita kepingin anak kita ini yang soleh dan soleh. Nah, yang perempuannya. Syukur-syukur hafid. Ya, syukur-syukur hafid. Ya. Itu yang kita harapkannya. Tetapi kita ini, subhanallah. Kita ini banyak benturan dengan dunia luar ini. Dan kita harus bersaing. Ya. Jangan sampai anak itu senang main di luar, tidak senang di lingkungan mahat. Ya. Kita sudah, ini sudah target kita. Sudah nggak paham agama, nggak paham tentang pelajaran, nggak punya hafalan, tapi dia tuh akhlaknya baik, suka main di pondok, bergaul, interaksi dengan anak-anak salafiyin. Ini sudah target yang masya Allah sudah. Minimalnya itu sudah. Itu lebih baik dibandingkan anak kita, subhanallah. Ya, hafal Quran tapi kesana kemari. Ya. Kenapa? Karena ustaznya enggak ramah. Ustaznya bikin sakit hati pada anaknya. Sehingga ustaz sehingga anak itu enggak suka ke pondok itu ya. Dia punya hafalan dia karena ketatnya sistemnya. Gini. Hanya enggak betah tinggal di pondok. Ah bukan berarti maksudnya menggampang-gampangkan sistem ya. Ayo dicoba semaksimal mungkin. Gini, aduh ternyata anak ini kok begini-gini. Dirubah. Gini. Ternyata begini-gini. Lupa lagi. Gini. Kembali lagi ke awal lagi. Tidak apa-apa. Ya. Bikinan manusia. Oh, ya. Paham maksudnya ya? Paham maksudnya? Modul ini pakai ini. Waduh ternyata tidak bisa ini. Ya sudah. Rubah dikit-dikit. Gini. Waduh. Rubah lagi. Ternyata nih. Oh kembali lagi ke sini. Ini tidak apa-apa. Manusia. Bikin. Jangan apa ya. Sakot gitu loh ya. Kalau tidak gini tidak bisa saya. Ini yang gak bagus dalam pendidikan. Dilihat situasinya ya. Ya kita kepengen memang anak-anak kita ini sebagai mana sebagai para ulama. Ya iya kan. Tapi kan beda. Kalau ulama itu mereka memang dari kecil sudah kepengen. Dianya sendiri kepengen belajar. Walaupun jalan kaki jauh. Ya dijalani ya. Karena ada kemauan. Loh yang sekarang belajar pada kita ini siapa? orang-orang yang dipaksa sama orang lain. Mundur kamu, kalau nggak mundur tak pukul kamu, kan gitu ya? Ya bangga. Coba anak itu, tahu ya? Mundur apa main nak? Main bi. Coba ada tanyakan. Ya bangga. Nggak seneng anak itu mondok. Kalau sudah mondok, lingkungan di pondok membuat anak nggak betah, ya kasihan. Nggak apa-apa anak-anak main ini nggak apa-apa. Waktunya main silakan, mau main bola, mau main apa saja silakan. Cuma diperhatikan ya. Ketika bermain juga diperhatikan gitu loh ya. Nah, ketika sudah nggak ya curang permainannya atau dia mendolimin saudaranya ya, sudah nanti habis main habis main dipanggil. Masya Allah, kamu tadi mainnya bagus, cuma ya tolong jangan dolimin teman. Kasihan kalau kamu didolimin gimana, itu kan saudara kamu ya. Ingatkan kasihan orang tuanya miskin misalkan, kalau sampai masuk rumah sakit patah operasi, dari mana uangnya? Ya dia ya, anak-anak lah sih, sesuai dengan akal dia gitu ya. Anak itu ya, Ustaz nasihatin dalam badan aku berdua ya, itu lebih mengena ya. Terus kadang-kadang kasih dia ya. Kalau terpaksa kita marah, seandainya kita sadar salah ini ya, wah emosi kadang-kadang kan muncul ya kan, namanya manusia ya kan, dinasihatin sekali dua kali melanggar tiga kali, subhanallah lepas kontrol kita, wah mungkin kadang kita mukul, namanya manusia ya kan, wajar kan. Nah ketika kita salah demikian, segera kita langsung banting setir ya. Aduh, panggilan Afan tadi, aduh Ustaz salah, Ustaz anu Afan ya, bukannya aku Ustaz tidak suka kemungkaran kamu, tapi Ustaz salah tadi sampai pukul kamu, Afan ini kasih hadiah. Apa yang bisa melemburkan hati dia ya? Kasih hadiah, dia mungkin terenyuh dia dan menyadari kesalahannya gitu ya. Itu bisa difahami ya kan? Kadang kita melakukan ya melebihi batas ya. Ya enggak mungkin, enggak menutup kemungkinan sudah kita waktunya habis ini karena kurang sabar kita ya. Iman kita masih kayak gini ya. Hanya kita ini ya terpaksa melakukan yang lebih dari itu. Ya, segera kita banting setir. Maafkan tadi anak terpaksa mukul, bukan terpaksa, anak sudah di luar kontrol, anak sudah nggak ingin mukul ini kan gitu, betul kan, tapi lepas kontrol ya. Sampaikan itu afannya terus kasih hadiah ya gitu ya man. Terus besoknya dideketin lagi, jadi jangan dijadikan musuh, paham kan? Kalau jadi musuh ya sudah berat. Cuma kemungkaran sedikit sudah kita sikapin seperti itu, ini kurang tepat ya. Kita tahu kadang anak itu ya, anak ini sudah kita rapat catatan anaknya, subhanallah ngeri sudah ya. Kita sebagai mudarris jangan menambahkan yang seperti itu ya, dalam pengertian sudah hal bekhair ya, supaya dia ada keterikatan dengan kita ya. Mudaroh. Nanti kita sampaikan hati-hati, itu perlu diawasi kepada mudarris-mudarris lainnya. Dan tapi Ustaz tadi kok baik-baik sama dia, kafir, bukan kafir, mana abangmu? Tapi Ustaz nyampaikan mana dia orang yang anu, tidak apa-apa seperti itu. Kita memperingatkan itu supaya guru ini tidak terpengaruh dengan anak ini. Kalau dia melaporkan suatu, dia tuduh Ustaz, dia tuh gini. Tapi terus dinasihatin dia. Ini ikhwan yang penting dalam tarbiyah wallahu a'lam bishawab ya, yang berkait dengan apa yang kita tanyakan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ini kita masih pengelolaan lembaga mahat kait dengan kesantrian. Penanganan kasus tadi yang ditanyakan tadi itu ya, itu kalau tidak aturan disepakati ini pelanggaran yang mana, pelanggaran aturan itu macam-macam aturan itu ya. aturan yang berat yang bagaimana, nah, itu harus dipilah-pilah ya. Kalau memang kerusakan anak itu pada dirinya dan tidak mengakibatkan kerusakan pada yang lainnya, dipertahankan di situ. Jadi paham ya? Ya. Dia malas, tapi kemalasan dia ini tidak mempengaruhi yang lainnya. Ya. Maka dipertahankan lagi. Ya. Walaupun terjadi berulang-ulang. Ya. Tapi kalau tipe-tipe kenakalan yang mendampakkan ya, efek negatif pada yang lainnya, maka ini harus tindakan yang tepat. Caranya bagaimana? Nah, ini harus dilakukan nasihat pada anak tersebut. Tergantung tingkatan kesalahannya. Ada juga melibatkan orang tua. Ya. Sudah dinasihatin dan nasihatin. Tak nasihatinya pun juga bertingkat-tingkat. Kalau kesalahan itu kesalahan biasa, musyrif nasihatin dulu. Musyrif tidak mampu, wali kelas. Wali kelas tidak mampu, mudirnya. Bisa difahami ini ya. Nah, mudirnya yang nangan. Nanti kalau sudah terjadi pelanggaran-pelanggaran, nanti ada pelanggaran pertama, kedua, ketiga, ya, baru nanti diskoras misalkan. Bahkan pelanggaran satu langsung diskoras, tergantung tingkatan ininya ya, maksiat yang dia lakukan. Nah, tetapi kita tetap mengharapkan anak ini yang kita sudah menganggapnya sudah dicap jelek, sudah kita tetap sebagai murabbi mengharapkan baiknya dia. Jadi paham ya, mengharapkan baiknya dia. Contoh kasus misalkan anak ini tingkatannya pada pelanggaran-pelanggaran yang harus dikeluarkan. Tentunya kalau dikeluarkan itu ada tahapan-tahapannya, sudah nasihat, sudah ini, sudah. Misalkan anak ini memang enggak mau mondok, iya kan? Ini yang saya sering ada nih ya. Anak ini memang dipaksa mondok oleh orang tuanya, bukan kemauan anak. Ini harus super hati-hati kita ya. Bedakan anak yang seperti ini dengan anak yang lainnya. Orang tuanya misalkan dia masya Allah anaknya pengurus misalkan ya kan, masa kita enggak bantu, paham kan ya? Atau dia anaknya ustaz ya, yang dititipkan di pondok ini misalkan, masa kita tidak mau bertahun sama ustaz, paham kan ya? Memungkinkan kan seperti ini, kejadian seperti itu, anaknya enggak mau pondok, di tempat ustaznya ada, ustaznya punya pondok, enggak mau dipondokkan di situ ya, ya enggak ada, enggak kira-kira ada enggak? Mana nak mondok ni? Oh pun di sini gua enak pun. Kita mondok mana? Mondok di ustaz itu, ah ya kan? Ustaz ini dah di sini, enggak jadi, ya kan? Dipondokkan di tempat. Nah, kebetulan pondoknya sini, ya. Mungkin enggak? Banyak, ya kan? Bukan ustaznya enggak mampu. Memang demikian lah. Difitnah dengan anak, wajar ya. Bukan berarti ustaz yang mondokkan anaknya di luar tuh berarti gak beres pendidikan ustaz tersebut. Jangan seperti itu ya kawannya. Jangan, ini juga hukum ini bahaya lah ya. Hukum ini bahaya ini ya. Belum tahu punya anak tuh. Nah. Ya sudah, yang penting anak mau mondok. Nah itulah. Yang penting, karena anak itu kalau dipaksa-paksa nanti duh ribut sama orang tuanya, malu kalau di pondoknya ribut. Wih ternyata ustaznya ribut sama anaknya, waduh repot kan ya. Sudah, ya udah. Nanti ustaznya mesti telepon gitu lah. Itu lebih mengena ya. Kalau sudah anaknya maunya seperti itu, memang berat anaknya ustaz ini. Kenapa anaknya ustaz itu? Ya apaan saja, anaknya ustaz itu sering nakal, banyak yang nakal ya. Apaan saja. Buka kartu yang masih sedikit-sedikit mas Jan. Kenapa? Karena dimanja oleh ikhwah. Paham mas Lana? Anaknya ustaz, apalagi disegani ustaz tersebut, berbuat wah kemungkaran. Ikhwan-ikhwan rata-rata, ya anaknya ustaz. Aduh anaknya ustaz deh. Mau nasihatin, aduh. Ustaz insya Allah bisa nasihatin lah ya kan? Ya kan, padahal ustaz nggak tahu kalau anaknya berlakukan seperti itu kan ya. Dibiarkan berbuat maksiat, ayo maksiat lagi nak, ayo maksiat lagi. Akhirnya terbiasa dengan maksiat itu ya kan. Untuk diperbaiki sulit. Tapi kalau ikhwan itu sayang sama ustadznya, tegur. Kalau perlu dikasih tahdir, tahdir peringatan-peringatan, kasih peringatan. Itu kalau sayang sama ustadznya. Tetapi kebanyakan orang Jawa, ya. Kebanyakan orang Jawa. Kita ini orang Jawa, rata-rata. Madura Jawa juga. Itu subhanallah, hatinya enggak sampai untuk nasihat. Enggak enak lah anaknya ustadz, ya kan gitu kan ya. Aduh. Nah, khawatir ingin nasihat takut salah nasihatnya lagi ya kan? Macam-macam. Hanya anak ini enggak ada yang nasihatin. Padahal sama saja anaknya ustaz, anaknya siapa, ya terjatuh kepada kemungkaran, iya kan? Tapi kalau anaknya ustaz ini, ya ini sulitnya. Sulit orang itu takut, takut salah nasihatin, nanti aku nanti dipanggil sama ustaz, aduh. Akhirnya anak itu terbiasa dengan lingkungan yang kurang bagus. Akhirnya dia enggak ingin mondok. Akhirnya dia macam-macam sudah. Ustaznya kepinginnya mulai, ah mondok lah aku ke ustaz lah, isin aku nih kok enggak nih. Kan gitu kita ya kan. Mondok tapi pokoknya aku enggak mondok. Kalau aku mondok tempat lain, ah ayo wes mondok tempat lain, ah gitulah. Bahkan ustaznya tuh, waduh ini lek di sini wes enggak bakalan jadi, aku enggak bakalan bisa nasihatin dia. Kadang merasa ustaznya itu. Apaan saja. Dikit-dikit komiknya, dikit-dikit komiknya. Mesti ke sini enggak bisa, lewat pintu miknya bisa, iya kan? Nah ini. Nah, kadang kita ini menerima anaknya ustaz ini. Yang kadang-kadang dia itu, subhanallah, ya. Tidak mau belajar. Kita bertahun aja cuma, ya kan? Ya gimana caranya ini? Ya sudah, disabari. Nah, terus dijalani sabar. Akhirnya, ya anaknya ustaz ataupun siapa saja, nah, kalau kenakalannya itu masih kenakalan yang wajar ya, ya sudah biarkan aja. Cuma kita sering nasihatin gitu aja. Dia malas, dia ini, ya tetap ayo bangun, tidur ya, tidur. Pokoknya belajar malas, datang ini, bahkan sengaja, gini, bahkan main-main sengaja biar dikeluarkan, nah gitulah. Paham ya maksudnya? Pamannya, lah ini antulap ini seperti ini. Kenapa? Karena sudah enggak ada keinginan untuk belajar. Sampai ngomong ya, kamu oke ini kamu ini anaknya ustaz. Satunya satu enggak mau mondok saat, tapi abiku suruh mondok saat. Terus gimana tuh? Ya masyaallah itu bagus. Nah, kan gitu kita. Salah abimu, kamu kius bilang aja enggak mondok aja. Enggak kan salah kalau kita gitu. Nah kita arahkan dia ya. Nah kalau sudah dia kesal apa ya pelanggarannya itu sampai dia itu membahayakan dirinya kesolehannya, ya sudah kamu maunya apa. Nah kita arahkan nanti. Ya satana putaran di sini terlalu berat, anak gak bisa pulang ke rumahnya Umi, gak bisa ketemu sama Umi ya. Misalkan alasannya seperti itu ya. Terus kamu ya udah tak izinkan, yang lainnya gak boleh diizinkan ya, yang ini diizinkan. Tidak apa-apa keputusan seperti itu. Ya, tak izinkan, tapi cuma sehari ya. Masa tak bisa sehari ya. Kita padahal mau ngizinkan seminggu ini ya. Cuma sehari lah ya. Masa sehari gak bisa sehari. Nah terus gimana ya? Tawar-menawar mungkin bisa jadi 3 hari. Paham ya? Wah aku gimana? Nanti kalau saya ngizinkan anak yang lainnya gak diizinkan, gimana coba ya? Kita seperti itu ya. Nah kemudian diizinkan. Terus kontak sama orang tuanya ya. Terus komunikasi ya. Tolong nanti salam dari anak gini-gini. Antum bilang aja aku malu sama ustaz itu kalau kamu pulang sehingga enggak diizinkan gini-gini. Ayo cepat balik lagi ya. Cepat balik ya. Nah, nanti dia balik lagi, digodok lagi. Iya harus sabar seperti itu ya. Tapi kalau sudah anak ini sudah tidak bisa belajar, sudah tambah pahlaknya gini-gini, merusak orang ini, mukulin orang ini, supaya dikeluarkan dia maksudnya, paham ya? Mukul orang, mukul teman-temannya itu, tuak ngambil barang ini, ngambil itu supaya dikeluarkan, paham maksudnya? Ya. Nah, yang kedua seperti ini panggil namanya, afan saat ini kita sudah nasihatin ini, bahasanya tidak dikeluarkan ya? Ya afan saat, bagusnya gimana ya? Kalau ustaz bagus tujuannya ustaz memondokkan anaknya di sini, tapi enggak menjadi orang yang soleh ustaz. Coba begini kasusnya gini. Wallahu a'lam, lebih baik tinggal di rumah enggak mondok tapi jadi anak soleh. Nanti kita akan bantu. Bisa dipahami ya? Nah nanti ya udah kamu melanggar gini gini gini, kamu kan ya memang enggak, tapi enggak apa-apa aku mau mondok. Tapi saya minta, Ustaz minta kamu tak izinkan pulang ya. Bahkan diizinkan pulang aja, bukan tak keluarkan kamu ya, bukan gitu. Tak izinkan pulang, tapi biru waliden ya, yang baik ya sama orang tua ya. Enggak apa-apa enggak mondok, tapi biru waliden. Kalau kamu biru waliden baik, ahlakmu baik, kamu bahkan kamu bisa merojaah di rumah, insyaallah orang tua kamu senang daripada kamu mondok tapi kayak gini ahlak kamu. Kira-kira betul enggak ini? Hah? Iya kan? Iya enggak? Kadang orang tua salah paham, yang penting mondok ya. Pondok anaknya kayak gini, apa yang dihasilkan dari pondok? Lebih baik di rumah dia di rumah. Nah, nanti setelah di rumah ditelepon gimana? Ditanya, ditanya orang tuanya juga gimana ini nih? Mungkin ada masukan nanti kita nasihatin. Terus tahun, walaupun dia keluar ya Wan, paham ya maksudnya ya? Tetap kita mengharapkan dia mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah rompi. Gak harus dia baik di sini terus, paham? Di luar ini pun juga dia diharapkan kebaikannya. Walaupun dia bermasalah di sini, diharapkan dia bertobat. Demikian juga, ya, apa saja kasus apa saja ya, itu kita mengeluarkan itu bukan kita benci sama dia, justru menolong dia kan, paham sana ya? Menolong dia. Kalau dia berada di situ bahaya bagi dia, gak menjadikan soleh dia, iya kan? Kita keluarkan dengan bahasa yang lembut, kemudian kita terus memberikan nasihat. Tetap kita ini walaupun dia bermasalah, kita insya Allah disenangi sama toilet yang bermasalah tersebut. Dan itu insya Allah akan mengesan bagi dia. Bahwasanya Ustaz ini memang mengharapkan kebaikan pada saya. Walaupun saya enggak mondok masih komunikasi ini, suatu saat dia akan kembali mungkin. Kalau ada tingkatan yang lebih di sini. Ini ya, Wan, inilah pendidikan yang saya katakan. Murabbi, bukan kita ini jengkel, bikin marah pada tulab, jangan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu. Fadhlu mungkin masih ada waktu. Selain lagi sahabatnya tadi itu, apakah anak-anak yang seperti itu juga menangani misalkan ikhob? Ikhob yang memberikan terbiah adab pada mereka. Paham sana ya? Yang melatih adab pada mereka. Misalkan anak apa, misalnya kasus apa, coba antum pelanggaran apa kira-kira? Contohnya, biar anak bisa ngasih gambaran-gambaran yang lainnya. Seperti anak-anak yang selalu malas belajar gitu, sesudah jam belajar dia tetap aja main-main gitu. Sudah dinasihati juga tetap seperti itu. Antum jengkel dengan main-main itu, gitu kan? Nah ini disuruh. Nah, sekarang ditanya kenapa anak itu kok malas? Ustaznya datang belum? Sudah. Nah, mungkin ustaznya duluan yang mengajarin dia malas. Ustaznya telat. Anaknya mau belajar telat. Yes. Nah, karena tidak, ini maksud saya, Huan. Kalau ada kemungkaran kesalahan pada tulab, koreksi diri kita. Itu yang saya maksudkan. Misalkan tadi ya, anak itu terlambat terus. Ini yang saya ceritakan terlambat. Antum mengatakan malas. Paham ya? Intinya terlambat terus. Kenapa? Ustadznya jam 7 masuk, gak datang. Datang, wah gak ada ustadznya. Huyonan, iya kan? Namanya anak. Gak ada anak umur jauh gitu. Jarang lah kita dapatkan, iya kan? Gak ada gitu, ngejek-ngejek, iya kan? Iya apa enggak? Bahkan kelahi, iya kan? Karena gak ada ustadznya. Kenapa anak kelahi? Karena tidak ada ustadznya. Berarti yang salah siapa? Yang salah siapa? Ustaznya yang salah. Kapan terjadi perkelahian? Jam 7.15. Di mana? Di kelas. Siapa yang ngajar? Ustaz Fulan. Berarti yang salah siapa? Bukan anak-anak. Kalau menurut anak. Kalau ustaznya jam 7 ngajar, kan belajar dia. Enggak kelahi kan ya? Ya enggak? terjadinya perkelahian jam 7.15. Kalau saya ngajar jam 7, enggak terjadi perkelahian, ya enggak. Ada wasitnya di situ sebelum terjadi perkelahian. Sama sana. Nah, kalau anak itu enggak ada, mesti atau yang ada ngejek ini gini. Kalau setiap hari seperti itu, ngejek-ngejekan, ngejenggol-senggolan, kadang melempar-lemparan. Ini namanya anak-anak. Ya bangga anak-anak. Kelahi akhirnya, ya kan? Kapan terjadi? Nah, jam pelajaran. Rata-rata kan jam segitu biasanya ya. Enggak, ini kenyataan apa enggak ini? Hah? Ustaznya enggak ada mesti rata-rata, ya enggak? Enggak, jujur-jujur. Jujur, enggak jujur. Jujur. Atau terjadi di mana? Disakan. Siapa yang jaga disakan? Ada musyrik misalkan, iya. Oh, tempat saya ada musyrik. Kalau di sini enggak ada, ini salahnya enggak ada musyrik, ya kan? Nah. Ada musyrik di situ. Musyriknya enggak berfungsi kalau gitu, iya kan? Berarti ya siapa yang disalahkan? Musyriknya enggak beres kerjaannya. Ayo jam berapa ayo? Yang tadi kenakalan tadi jam berapa? Hah? Mesti di situ ada penanggung jawab. Yang salahkan penanggung jawab dulu. Jangan salahkan tulab dulu. Itu seorang murabbi, salahkan dirinya sendiri. Ya. Kalau murabbi seperti ini bagus insya Allah. Ya. Kesalahan anak, yang dipikir tuh, ya Allah dosa apa yang menimpa pada diri saya? Berarti saya kurang kontrol, saya kurang ini. Kenapa kok terjadi begini? Saya sudah melakukan kontrol ini jam segini. Kenapa kok terjadi ini? Saya masih kurang kontrolnya. Ini kalau murabbi, sama sana ya. Misalkan maknawi, apa saja, ya. Kita sudah bikin sistem begini, begini. Sudah, secara perhitungan manusia, insya Allah gak akan terjadi. Tapi orang-orang yang hatinya berpenyakit, cari waktu yang di luar kontrol. Ya enggak? Pencuri nyarinya gak bakalan rame-rame, weh aku nyuri yo. Gak bakalan, iya kan? Jam sekian kosong. Iya, ngambil. Ya enggak? Berarti jam situ kita lengah. Paham ya? Nah, ini catatan. Nah, kapan terjadinya? Berarti di jam ini kita harus lebih kontrolnya. Gitu loh. Kapan terjadi pencurian itu? Apa sebab-sebabnya? Coba, bagaimana enggak akan terjadi pencurian misalkan ya? Tulab bebas megang uang. Ya, aturan ada enggak boleh tulab gini. Tapi orang tua enggak dikasih tahu. Nah, uang jajannya, yang jajan orang tuanya. Paham ya? Kasihan uang jajannya cuma dibatasin ini. Kemerahan ya 5 ya jajannya. Sama sana. Nah, ditaruh. Mungkin anak ini lupa taruh di meja. Yang enggak punya uang-uang jajan, iya kan? Setiap hari ngelihat jajan, terus anaknya teman-temannya makan jajan, terus dia ngiler. Ada merah-merah ini. Ini bisa beli kayak gitu. Ngambil. Apa penyebab menjadi pencurian ini? Apa penyebabnya? Kenapa dia mencuri? Karena ada peluang ini, paham ya? Oh, berarti kita kontrol ini yang salah. Ini yang diperbaiki. Paham ya? Kenapanya anak-anak itu perbuatan jelek itu amat disukai daripada perbuatan yang baik. Ini yang merobi seperti ini harusnya. Jadi tutup celah. Kalau sudah celah-celah ini sudah tutup, terjadi ini sudah dikunci, sudah ini. Dia ngambil, wah ini parah orang ini sudah. Kok bisa buka tanpa kunci? Paham sana? Paham gak? Musyrik uang tulab dimasukkan sini ini. Sudah dikunci, kuncinya dikunci lagi. Kuncinya kunci lagi. Bisa jebol. Hilang. Berarti ini sudah canggih. Ini bisa dikeluarkan. Paham ya? Tapi kalau kecurangan-kecurangan itu ini wajar yang seperti itu. Yang disalahkan, yang memicu anak itu untuk mencuri. Paham ya maksudnya ya? Menangani masalah, jangan salahkan anak-anak dulu. Nah, kalau seperti ini, insya Allah ya. Ya cuma ini aja, cuma capek kita ya. Gitu kan, makanya katakan capek kita ini ya. Ngomong kan capek terus ya. Capek juga. Capek kita, memang. Tapi niatkan semuanya ikhlas karena Allah. Itu ajr dari Allah SWT akan besar. Ini ikhwan ya. Jadi kesalahan-kesalahan anak itu kalau diteliti ternyata kembalinya pada kita. Anak kalau perhatikan itu semua kesalahan tulab-tulab yang anak didik itu semua kembalinya kepada anak. Anak mesti kurang lengah dalam masalah kontrol ini. Kontrol ini. Makanya walaupun sabar kadang saya telepon, gimana masalah ini? Sudah, ini. Masalah ini. Iya kan? Itu terus jalan itu. Nanti pokoknya 24 jam antum hubungin anak. Dalam keadaan kondisi apa hubungin anak. Selama saya masih enggak teler tak angkat. Kalau enggak ada sibukan tak angkat. Nanti kalau diangkat insyaallah tak telepon. Ini banyak telepon-telepon tadi, ini tak buka kok, ini penting. Nanti tak teleponin semuanya. Dia paham insyaallah. Nah ini ya kawan, pentingnya kita ya. Untuk apa ya? Ya mengeluarkan waktu, mengorbankan waktu untuk pendidikan ini. Kalau masing-masing kita subhanallah ya, memperhatikan masa pendidikan dengan yang serius ini, insyaallah anak-anak akan menjadi baik ya. Insyaallah. Ya tentunya kita sambil doa pada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan menyandarkan kehebatan diri kita. Kita bisa begini karena Allah memberikan kemudahan pada diri kita. Itu yang harus kita yakini. Sebagaimana nasihat tadi malamnya, sebagaimana nasihat ana tadi malam, beristianah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas, sabar, bermusyawarah, melakukan alamu bilma'ruf nahyan munkar. Tegakkan itu, insyaallah Allah berikan rahmat kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, fadal. Contoh lain. Contoh untuk yang tentang kickbox seperti itu. Ini dari pesantren panas itu ada menerapkan peraturan berupa kickbox terhadap kedisiplinan. Pertama terhadap anak-anak yang tidak mau mencuci nampannya ketika sebelumnya makan. Itu ada peraturan yang tidak mencuci nampan milik dia, maka nanti akan diikop dengan mencuci nampan seluruh santri yang makan berikutnya. Yang kedua, berarti santrinya tadi enggak nyuci berarti ya? Enggak nyuci, harusnya dia nyuci nampan punya sendiri habis makan dicuci, tapi dia enggak nyuci. Ketahuan sama musyrikah. Kemudian di situ ada peraturan makan berikutnya dia dihukum untuk mencuci nampan santri. Enak ya. Berarti yang lainnya enggak nyuci. Iya, akhirnya yang lain enggak nyuci. Karena dia juga. Yang kedua tentang kedatangan sulap yang terlambat besar. Jadi ketika terlambat dari kedatangan ibu bulanan itu, kita juga menerapkan seperti itu. Yang datang terlambat dengan alasan yang kurang sahih, kita hukum seperti itu juga, mencuci nampan seluruh santri satu kali makan. Dan ada beberapa kabar yang didapat. Yang pertama lebih disiplin, yang positifnya. Yang negatifnya, orang tua laporan ke kesantrian bahwa ini anak saya terlambat tapi jangan dihukum, kalau dihukum malah anaknya nggak mau datang. Padahal alasan keterlambatan itu lebih banyak karena orang tuanya yang memang belum sempat, mungkin tuanya belum selalu kadang punya tamu akhirnya keterlambatan tersebut. Bukan karena anak yang memang nggak mau datang pengennya terlambat, bukan, tapi karena orang tua yang memang belum sempat untuk mengantar ke pondok. Yang kikop orang tuanya. Nah disinilah pendidikan itu banyak faktornya, Ikhwan. Orang tua butuh diingatkan, dikumpulkan, kapan-kapan dikumpulkan, dipahamkan aturan itu begini-begini, tolong ya, untuk kepentingan anak. Makanya liburan misalnya seperti tadi, ketika awal liburan kan ada tugas dari kita ya. Ada enggak itu? Ada ya. Tugas itu belum tentu dikerjakan sama anak. Ya, kalau tanda tangan, insya Allah orang tua tanda tangan. Entah benar atau tidak, yang penting tanda tangan. Ini pengalaman sudah. Paham ya? Enggak jujur kan? Daripada enggak jujur kan, ya kita ngalahin. Jangan sampai dia dosa lah karena enggak jujur ya kan? Telepon. Awal liburan, telepon. Hari pertama, hari kedua enggak apa-apa telepon. Assalamualaikum, kaya ini gimana liburan, acara mau kemana ini, anak-anak dibawa kemana? Sudah lah, antum bisa lah, orang Jawa kok. Ngalor ngidur sithik lah ya. Nah, Oh iya, oh iya. Gimana anak ini? Nah, baru bicara tentang anak. Iya, paham ya? Jam pertama gimana Pak tugas anaknya Pak? Dikerjain enggak Pak? Kaku banget lah ya. Yang ngalor ngidul dulu lah, paham ya maksudnya? Bahasa Jawa kan ngerti gitu kan ya? Nah, habis itu baru gimana putrinya, kalau putri, putranya ya. Apa kegiatan gimana? Apa semangat murojaah gitu loh ya. Oh iya, oh iya. Iya ada tugas, Pak. Dari ini. Sudah dilihat belum tugasnya, Pak? Oh, belum, Sat. Nah, bisanya itu belum kan? Tugas apa, Sat? Nah, mesti gitu. Oh iya, ada tugas setiap hari baca satu juz. Oh, gitu, Sat. Tolong, Pak, diperhatikan supaya anak Bapak berhasil, supaya Allah memberikan hidayah buat dia. Tolong dijaga. Tolong di tasmi lah istilahnya kalau ada waktu disimak. Enggak apa-apa kan? Minta bantuannya kan? Kalau enggak sempat umiknya ya. Kalau enggak sempat ya sudah kakaknya. Oh, enggak ada kakaknya Sat ya. Ya wis tetangganya lah gitu ya. Ini kan guyonan lah gimana ini. Masa enggak punya waktu, Pak? Ya ini cuma liburan ngurusin anak, liburan kita yang di sini sudah capek, Pak. Gitu kan aja lama-lama ya. Ya enggak? Cuma seminggu atau berapa dua minggu. Liburan dua minggu enggak mau ngurus, Pak, Pak. Bapaknya kerja entar lu anak tadi biar susah dulu ya. Ah, kalau enggak ada memang bapaknya ini ya sudah. Dia nyuruh pada umiknya ngecek. Nah, Pak anu, tolong Pak ini umiknya diingatkan ya supaya ini. Ah. Nah. Besok lagi pertengahan ditelepon lagi. Terus berikutnya terakhir ketika mau masuk tuh 2 hari 3 hari sebelum masuk, tolong Pak ntar lagi mau masuk ya. Waktu saat kamu izin ini tuh, Pak tolong ini anak-anak ini kalau dijelaskan ya, dijelaskan kalau terlalu lama nanti malas loh ya. Kalau malas kita sulit ngajarnya. Kalau kita, ini khawatirnya teman-teman gak sabar, sudah kasihan zaman gitu ya, biar orang tua ini paham. Capek loh Pak, ngurus loh Pak anak bapak ini loh ya, perlu dimarahi gitu loh ya. Kalau marah orang tua enggak apa-apa, daripada anaknya yang dimarahi, paham ya? Kalau kesalahan itu kesalahan orang tua ya. Nah, harus gitu. Nah, wali kelas tak suruh gitu. Nanti kalau macam-macam suruh izin sama anak. Tak gitu kan mana? Baru tak semprot nanti kalau anu. Antum cuma 2 minggu saja ngurus anak, masih minta anu lagi. Subhanallah. Ya udah terserah antum dah. Mikir dia. Terus antum sudah. Mikir kan, padahal anak juga ya, anak mikir juga. Tapi ini jangan dibocorkan loh ya. Maksud anak ya, Wan, dia tuh biar ini ya, memperhatikan peraturan-peraturan ada. Sampaikan Pak Afan, hafalannya nanti berkurang. Terus kalau terlalu nambah waktu, anu takut tambah malas, akhirnya dia nggak mau mondok. Sudahlah urusan-urusan itu sudah jangan diperpanjang liburnya. Cepat kembali antum, cepat anak itu dimasukkan. Nah, nanti kan memang anaknya sulit saat gini. Ya sudah mana saya yang bicara sama anaknya. Kan orang tua itu alasannya anak. Padahal dia kepengen nahan anaknya, iya kan? Iya bangga? Iya bangga? Masih kurang waktunya, apalagi Ramadan apa-apa tuh hari raya itu kepinginnya panjang sekali, belum kesini, maunya nambah terus orang tua biasanya. Ya apa enggak? Alasannya anaknya saat ini, padahal anaknya kepingin ke pondok, orang tuanya memang rusak. Nah, tipe seperti ini ya orang tua harus diingatkan ya, dengan bahasa yang baik tentunya. Wallahu a'lam bishawab. Itu terkait seperti itu, apakah anaknya nanti dapat ikop atau enggak? Soalnya kalau misalnya enggak diikop, kemudian santri yang disiplin itu akan, wah itu aja terlambat enggak apa-apa ya, sekali-kali saya terlambat lah ya. Ya, pertama nasihat terhadap anak tulab. Amar ma'ruf. Ya kan? Oh, iya. Nah, ya, nah ya seperti itu. Kalau seandainya ini kalau ikop-ikop ya kalau memang terpaksa seperti itu, tapi upayakan jangan dulu. Jangan berlakukan ikop-ikop yang seperti itu kalau bisa dihindari. Terus bagaimana yaitu tadi hubungan dengan orang tua, rata-rata orang tua. Orang tua bagaimana bisa menyupport anaknya untuk bisa disiplin. Ya. Anak itu biasanya nurut sama orang tua. Ya. Nah sekarang tugas kita bukan menangani cabang, ini kita nangani cabang. Diikop nggak diikop sama saja, besok tetap dia seperti itu kalau orang tuanya nggak sadar, paham ya? Yang antum ikop bahkan kebuat. Kalau orang tuanya nggak sadar-sadar, tetap besok kena tinjuan-tinjuan lagi dia. Nggak manfaat yang seperti itu. Artinya, nah, akarnya ini harus diselesaikan. Paham sana ya? Anak itu kesalahannya itu di mana kesalahan itu? Itulah ya. Kesalahan itu bisa jadi pemicunya dari diri kita yang memperbaiki. Kalau kesalahan itu pemicunya adalah dari orang tua yang harus kita perbaiki. Jadi jangan cabangnya, ini kan cuma apa ya, akibat lah. Nah ini seorang hobi harus bisa membedakan ya. Ini masalahnya. Oh, bisa. Kemudian yang kedua ini tentang ketika ketiga ini sudah ketika masa liburan itu, Ustaz, itu ada beberapa anak yang dilaporkan oleh temannya itu ke musrifah bahwa di rumahnya itu sering mainan HP kemudian posting foto-foto dia sendiri tanpa memakai hijab. Ya, memakai hijab tanpa memakai hijab. Dia posting kemudian dikirim ke sesama temannya, walhasil ada yang laporan ke musrifah. Nah musrifah ini mau membuktikan juga nggak bisa, Ustaz. Cuma hanya laporan-laporan kecil untuk memanggil anak ini, apakah tetap dipanggil dengan adanya apa semacam tujuan kamu habis begini-begini di rumah atau bagaimana, Ustaz? Soalnya untuk membuktikan oh apa benar itu memajang foto seperti itu, musrifah juga nggak bisa membuktikan, soalnya HP-nya juga nggak bisa apa ada itunya, HP di sini, HP jadul. Nah, dia memasting kemana? Ke sesama santriwati. Santriwati. Iya. Saya tanya, kok bisa santriwati pakai HP? Di rumah itu ketika liburan. Punya siapa HP tersebut? Orang tua. Jadi kesalahan ada siapa? Siapa? Orang tua. Bisa jadi orang tua salah karena kita tidak memberi tanda. Pak, tolong ketika liburan jangan anak-anak megang Android. Itu penting. Itu dulu. Jadi penyelesaiannya tuh itu dulu. Nah, kalau itu terjadi berarti orang tua yang salah. Bukan anak. Anak itu dampaknya, dampak ini aja cuma. Paham sana ya? Orang tua yang salah. Paham sana? Oh, anak gak minjamin. Tapi iya pak tolong, kalau pas anak-anak liburan dipegang terus Androidnya. Pakai kalung lah. Kemana-mana Android itu pakai antum terus. Jangan sampai anak. Kalau bisa tuh dijual aja gak pakai Android kamu. Kalau gak bisa seperti itu. Paham ya? Banyak. Kalau nggak ada Android, kira-kira dari mana? Nah, ini baru kita baru mensikapi anak yang salah, paham ya? Ternyata dia pergi ke tetangganya, mungkin kan? Mainan atau pergi ke padenya, ke budenya, ke ininya, tetap orang tua disalahkan. Ya, Pak, kok nggak dikontrol anaknya waktu liburan? Asal nggak usah liburan, Pak, di pondok saja, Pak. Paham kan? Kok bisa anak bapak bisa pakai Androidnya tetangga? Ah, gitu loh. Tetap orang tua harus diingatkan. Memang orang tua ini subhanallah. Nah, saya tanya kemarin tuh ya itu. Orang tua harus memperbaiki diri dulu. Pentingnya tarbiyah itu pada anak-anak. Orang tua kalau baik, insya Allah anaknya baik. Ya. Juga orang tua kalau membiasakan anak adab akhlak yang baik, insya Allah anak terbiasa dengan akhlak dan akhlak yang baik. Kalau orang tua betul-betul menjaga rumahnya dari syaitan, insya Allah anak tersebut hidup di rumah itu penuh dengan barokah. Ya. Rumahnya, subhanallah. Alat-alat musik ada di situ. Ya, syaitan senang di situ. Ya enggak, ngaruhi sama anak-anak di situ. Enggak pernah zikir, makan, enggak baca bismillah, masuk ke rumah, enggak zikir. Syaitan masuk di situ. Tidur di situ, makan bersama mereka. Yang ganggu, ya enggak. ya enggak? Setan punya pengaruh besar ya. Jadikanlah dia tuh musuh. Nah, di rumah enggak pernah baca Al-Qur'an, nabinya, uminya. Ya, setan senang dengan rumah seperti itu ya. Coba bacakan Al-Baqarah, lari setannya. Kalau setan enggak ada di rumah, masyaallah nikmat, ya kan? Nah, ini yang membantu pendidikan anak-anak ya. Tanamkan pada orang tua, mau bicara panjang enggak cukup waktunya kemarin ya. Masih banyak poin-poin ya. Orang tua ini harus tang gitu harusnya. Memperhatikan pendidikan ini ya. Makanya kalau mau masuk di sini harus ada perjanjian itu, mau ta'awun dengan maaf ini. Kalau enggak minta maaf aja, udah enggak usah terima aja. Nah, gitu. Kasarannya seperti itu. Nah, ini ya, Juan. Supaya pendidikan itu berjalan dengan baik. Maaf saja, semua hampir rata-rata kelakuan anak yang kurang baik itu kembalinya imma pada kita, imma kepada orang tua. Itu anak-anak seperti itu. Ya. Kembali kepada kita, ya ini kita ini kurang dalam kontrol, kurang dalam memperhatikan anak, kurang ini sehingga anak itu terjatuh kepada maksiatan, terjatuh kepada dosa, terjatuh kepada perbuatan-perbuatan muka. Tapi kalau dia terus dibimbing, diarahkan terus, ya, masya Allah. Insya Allah anak itu masya Allah sesuai dengan fitrahnya, selama tidak dirusak fitrah tersebut. Demikian juga orang tua. Kita sudah begini, gini, gini, gini. Anu di rumah ya, sudah kita nasihatin orang tuanya bermudah-mudahan, wah sudahlah di pondok kasihan ya, masa anak segitu nggak ngerti teknologi ya, dah kasih aja lah, ini zamannya kok, bahaya ini gitu. Ini harus dijelaskan pada orang tua, harus ada pertemuan dengan wali santri, ini penting. Wallahu a'lam. Berkait dengan kebiasaan mualaf, artinya anak-anak yang dari diri tadi kadang karena memiliki kebiasaan tersebut, yaitu karena orang tua yang tidak ada di tempat, sementara walinya hanya pihak orang tua. Nah ini tapi yang kata tadi dengan kemarin di luar negeri atau jauh dan sebagainya, di telepon dunia itu saya berusaha pulang dan terusnya tergantung anak yang diperhatikan laki atau perempuan. Nah kalau laki kan main di luar, maka orang tua minta bantuan pada ikhwah, paham ya? Iya, maksudnya ada ikhwah enggak di situ, satu atau dua. Kalau dia bisa memberikan ya imbalan lah ya. Untuk kalau anak saya jam sekian dicari, ya. Anu jam sekian diajari, ya. Dikasih selama dua minggu, kasih misalkan berapa lah, ya. 1 juta atau berapa, ya. Ya perjalanan di sana kan? Iya kan? Kerja di Saudi atau di mana nih ya? Kamu udah bagi dia 1 juta, ya. Supaya perhatian betul misalkan, ya. Ya kalau enggak ya berapa lah, ya, terserah dia ya. Ikhwannya juga tergantung ya, 1 juta kurang enggak apa-apa minta tambahannya. Terserah dia kan. Nah, maksud anak ya kalau orang tahun dengan ikhwan, kalau perlu mengasih sesuatu kasih ikhwan tersebut ya. Biar diperhatikan ini ya. Dan ikhwan juga punya kepedulian, ini saya pentingkan ya, membantu saudaranya karena dia mungkin terpaksa dia ke sana ya. Bantu saudaranya, anak saudaranya. Ayo anak, ayo. Nah, apalagi tetangga. Ayo waktunya anu pulang. Ini penting. Ya. Tapi orang tua dia harus berupaya untuk mencari ya, pengganti dia. Kalau dia laki-laki ya sini. Kalau perempuan kan di rumah. Jadi dia. Kalau itu anak perempuan dan suka keluar-keluar, nah ini juga butuh bantuan ikhwah juga. Yang istrinya juga mengingatkan dia ya. Jadi bukan ikhwan, ayo balik-balik, perempuan ini kan apalagi sudah besar, siapa saja ya kan, ya lewat istrinya ya. Istrinya nanti itu ta'awun orang tua ya. Ya orang tua kerja di luar itu fadl ya. Nanti hitung-hitungannya Pak Po itu insya Allah. Paham ya, Pak Po ya. Kerjaan Indonesia dapat ini. Nah, tapi kumpul sama keluarga, kerja di luar dapat gaji besar ini. Pesawatnya gini, balik Po. Paham ya? Paham. Hasilnya banyak ini. Tapi mafsadanya lebih besar. Ya sudahlah, sabar, enggak usah kerja di luar, kumpul sama anak ya. Ada dimakan, enggak ada enggak usah dimakan. Ya terus gimana enggak ada? Ya, sabar puasa sehari dulu ya. Gitu. Kalau seandainya itu cuma beda, kalau solusinya jauh gitu ya mending lah ya. Nah itu ya kan mungkin ya orang tua harus ini, kalau kita sebagai orang tua peduli sama anak ya, telepon ya. Ya nanti saya akan juga antum juga ya kan, saya tidak ya mungkin antum pergi nah, ini tolong sempatkan keluarga di telepon. Cuman anak-anak sudah pulang belum, tanya sama istri ya. Biasakan itu. Gimana? Pagi, subuh, sudah bangun belum anak-anak? Biasanya kita yang bangunkan misalkan ya. Ini ayo dibangunkan itu, cepat sholat. Terus kita demikian, di keluarga ataupun di ketika kita ngurus anaknya orang. Jangan sampai keluarga kita sendiri kebocoran. Harus ada waktu, kalau safar itu upayakan telepon keluarganya. Istri juga senang kalau di telepon itu ya enggak? Seneng lah masalah itu nggak seneng ya kan, sambil guyonan gitu. Nah, artinya dia insya Allah, oh suami pergi, saya nih masih perhatian sama saya, jadi nggak apa-apa sih tinggal sehari dua hari, udah semingguan pusing ya. Terus ada kemana pengalaman saya dengan baik, tapi gimana pusing ya. Mungkin berkaitan dengan itu sama perkataan yang mana nih yang pusing. Pertemuan antara Aulia Utulab sama Mudarisun, tentunya kalau di sini kan berapa bulan sekali ada PWS itu, jadwalnya setiap bulan. Mungkin kalau apa namanya dibikin per kelas atau per kamar kali gitu ya, lebih intens lagi hubungan antara si apa namanya pengampu menteri dengan Aulia Utulab ini lebih dekat. Kalau PWS kan sifatnya lebih umum. Mungkin kalau ini mungkin nggak perlu waktu-waktu khusus kali saja, artinya ketika memang ada momen dihubungi bisa kumpul, kemudian adakan acara-acara khusus baru sih maksudnya. Sesuai dengan kondisi dan situasi kemampuan. Misal kalau di Jember misalnya, nggak mungkin itu dilakukan setiap bulan. Berapa tiketnya? Yang dari Aceh, saat seminggu subuh satu semester sekali aja, kalau bisa di situ saat anak saya saatnya, itu cuma anaknya saja, apalagi sama orang tuanya, kan nggak mungkin, nah, artinya nggak mungkin untuk itu. Ya tetap kita adakan, mereka kasih audionya, kasih itunya, tetap. Nah, ini kan nggak mungkin. Tapi kalau antum di sini memungkinkan, kenapa? Yang mondok kan sekitar orang-orang sini, tentu ya. Itu lebih bagus, mungkin. Gak harus di pondok, di rumahnya si fulan dipanggil dulu. Pak gimana? Kita ini dalam rangka mendekatkan ya anak-anak dulu, jangan orang tua. Anak-anak satu kelasnya itu diundang makan-makan di sana. Ya. Kalau dia kaya pakai uangnya dia, itu, paham ya? Anak-anak seneng kan kalau diundang makan ya kan? Ya kan, insya Allah anaknya orang tua ini kalau ngundang untuk satu kelas anaknya, insya Allah mau kalau dia kaya, ya kan? Ya enggak, biasanya seneng, ya enggak, ya enggak. Apalagi bisa ketemu sama uminya kan ya, seneng dia, ya enggak. Nah, kasih peluang itu, dia seneng, anak-anak seneng. Kok enak di pondok, bisa ini, bisa itu. Gitu. Tapi dikawal pakai mobil, ya. Kalau temannya jauh, jangan jalan kaki, bahaya, kan gitu. itu bisa cara yang seperti itu. Jadi anak ini dibawa ke orang tuanya ini supaya akrabnya. Nanti di situ diminta orang itu yang awam ini ya, atau ikhwan lah di situ, memberikan tausiah pada anak-anak itu. Biasanya tausiahnya itu didengar karena makanan. Iya enggak? Iya enggak? Apaan saja? Kalau Ustaz terus nanu bosan kan? Wis apalah di situ kan gitu ya kan? Tapi kalau dia cerita anak dulu gini gini gini, senang anak itu. Ini. Maka antum bersyukur bisa belajar, anak sudah dunia ini, tapi anak enggak dapat ketenangan. Kita suruh yang jujur aja deh kita. Paham ya sana ya? Jangan nyari cerita deh, tapi yang jujur ya. Menikmat kamu. Orang tua itu biasanya yang ngeluh sadar tentang agama ya, itu kepengin mondo dia. Cuma sudah tua kan ya. Sulit, ngafalkan sulit ya kan. Kalau seandainya punya kemampuan, insya Allah mondo dia. Kan gitu ya kan. Nah dia bisa cerita, aduh saya suhai enak kamu dulu, saya mudanya enggak seperti antum, ya sudah ditakdirkan oleh Allah, nikmat yang serius. Itu biasanya lebih didengar. Bukan rundang tanpa faedah gitu lah. Dikasih sponsor-sponsor, Pak nanti tolong dinasarin. Usah enggak bisa, enggak perlu hadis, enggak perlu ayat-ayat. Paham ya? Insya Allah anak-anak itu mendengar walaupun enggak pakai ayat, enggak pakai hadis gitu ya. Bahkan lebih senang, iya enggak? Ya enggak? Nah, ini sampaikan ya. Insya Allah ehwa apalagi ehwa-ehwa gini, insya Allah bisa menyampaikan itu. Insya Allah bisa ya. Ini caranya. Yang kedua, dengan pertemuan wali-wali ini ya. Nah sekali-kali diundang di rumah ini, sekali-kali di pondok, sekali-kali ini, tidak apa-apa seperti itu. Untuk menguatkan itu. Nanti kita ya, boleh satu kelas. Nanti gimana putra putri cerita sana kemari ini ya. Nanti ini ya. Nanti di situ Ustaz punya ini sudah. Ya oleh karena itu tolong maslahat diperhatikan gini. Kalau bisa nanti kerjasama dengan sebagian ikhwah ya. Paham ya? Ustaz ini ada permasalahan anak saya tuh gini. Ah intinya kita nanti akan menasihatin itu, paham ya? Tapi dipancing dulu, paham ya? Jadi Ustaz di situ ada tujuan pada wali-wali ini sehingga dia akan memperbaiki kondisi anak-anaknya nanti. Itulah mungkin yang ya banyak ajaannya. Tergantung situasi dan kondisinya. Kalau tulapnya ini dari satu dari dari Papua, satu dari Aceh, wah bingung. Setiap pekan sama pertemuan. Waduh. Bangkrut enggak ada mondok. Nah itu kalau di sini memungkinkan itu saat ya, mungkin sebulan sekali memungkinkan. Kalau terlalu sering bosan, iya kan? Bosan. Antum bisa cari sendiri yang kira-kira munasib kapan. Atau musyawarah. Gimana lah keluarkan? Gimana menurut antum ini ya? Ustaz kalau sebulan sekali lama saat ya, kita tenangin seperti ini. Ah berarti dakwah masuk sudah, paham ya? Ustaz gimana saat kalau sepekan sekali saat, nah, berarti kalau sudah disepakati itu dakwah masuk pada mereka, senang mereka mendengarkan nasihat-nasihat, paham ya? Setelah seminggu sekali, saat gimana saat kalau kajian tiap hari di rumah saat, gitu. Ayo antum ikut semuanya, wah lebih bagus itu ya kan? Berarti dakwah pada anak kena orang tua, ini seharusnya merobbi seperti ini. Tujuan dakwah merata kepada semuanya. Wallahu a'lam, sebab ini teorinya. Bicara teori gampang, prakteknya monggo dilaksanakan. Nanti ada yang berhasil, ada yang tidak. Kan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin gitu dulu. Ini sudah jam 12 kurang 10. Kita persiapan dulu. Insyaallah nanti bagi kita ya. Nah, kalau bisa habis makan istirahat dulu. Kayaknya capek yang kayaknya. Yes. Itu istirahat dulu ya. Gimana mau dilanjut? Istirahat dulu. Kalau anak nurut. Anak di sini ada yang sepuh-sepuh, saya khawatir enggak. Kalau yang masih muda-muda masih masya Allah ya. Ya. Makan, kita ngobrol sebentar, yeah. Istirahat. Ya, mungkin sampai jam 1 lah ya. itu nanti istirahat agar kan. Kalau bisa tidur asal seger gitu ya. Jangan sampai muah terus nanti asalnya ngantuk ya. Baik begitu. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab, ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nah. Sudah sampai kita selesaikan sesi yang pertama. Pada dulu, dan mungkin sekarang persiapan untuk salat zuhur. Dan saya mohon atas kehadiran antum, dan mudah-mudahan hasil seperti ini dimudahkan dan menjadi sebab keberkahan Allah untuk kita semuanya dan juga rahmat Allah. Barangkali itu dari saya, mohon maaf atas kekurangan dan kehilafan. Tetapi di halau kebis, subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.